إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان إخوان حاضرين حضرات أعزكم الله، saya diberi beberapa hari yang lalu satu kitab yang ditulis oleh Zamihan Al-Ghar, hukum menggerakkan jari telunjuk dalam solat. Penulisnya Allamah Syekh Zulkul Hasan Al-Thaqaf Al-Quraisy Al-Hasimi. Di dalamnya ditulis mukadimahnya. Di Zamihan ini kalau menyebut ulama-ulama dari kalangan yang dikatakan kalangan salafi, dia terus sebut nama dia saja. Tetapi kalau ulama-ulama di kalangan mereka, dia terus Allamah Syekh diangkat dipuji. Seperti Thaqaf ini, dia terus Allamah Syekh Sayyid Doktor lagi, Hasan bin Al-Thaqaf. Laki-laki ini, kalau disebut laki-laki orang kita marah. Tapi kalau orang Arab disebut laki-laki itu bagus. Ya? Laki-laki ni, semasa Syekh Albani tu, dia tak komen. Dia senyap, bodoh je dia. Tetapi, bila Syekh Albani meninggal, maka macam-macam yang ditulis oleh Albani dirai. Sepatutnya, sepanjang hidup Albani, dia pun mengikuti dan membaca kitab-kitab Albani. Contohnya, kenapa dia sekarang dirai? Sebab Al-Albani banyak membetulkan apa yang ditulis oleh Al-Thaqaf. Banyak tulisan-tulisan Al-Thaqaf itu dibetulkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Al-Thaqaf ini dia mengaku sebagai bermadzhab Syafi'i, biasalah dari Amman, Jordan. Dia sekarang ada di Jordan. Dia digunakan oleh kerajaan Jordan tentulah untuk mempropagandakan apa itu Wahabi. Jadi dia adalah orang yang paling benci dengan gerakan yang dikatakan Salafi, yang melebarkan salafi ini sebagai Wahabi, di antaranya laki-laki ini Al-Thaqaf daripada Jordan. Dan ada kata-kata lagi sekali, semasa dia hidup tulisannya banyak dirat, dibetulkan oleh Al-Albani. Al-Albani puji dulu, kemudian Al-Albani rat. Tetapi tulisan-tulisan yang dirat oleh Al-Albani, dia apa menyusukan diri. Dia tidak rat semula, dia tak komen semula, dia tidak jawab. Tetapi bila Al-Albani meninggal, subhanallah, keluar Zamihan Al-Ghani, dia berbangga kerana dapat satu syahadah yang berupa tulisan handwriting, tulisan tangan daripada Thaqaf. Kalau orang-orang tahu bahawa siapa Thaqaf yang sebenarnya, dia malu dapat seperti itu. Tapi dia berbangga sekarang. Sebenarnya Thaqaf ini diundang di dalam mana-mana seminar. Tulisannya ada 100 buah buku. Saya tak nampak buku yang ditulis 100 buah. Kalau artikel-artikel mungkin. Siapa pun antum boleh tulis artikel seperti dalam seminar. Jadi pembohongan-pembohongan yang terdapat dalam buku yang ditulis oleh Thaqaf sudah didedahkan kesilapan-kesilapan, maaf, kesilapan-kesilapan dan pembohongan yang ditulis oleh Al-Tasraf sudah ditekan oleh Al-Bani. Mungkin buku-buku ini belum diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, besok sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, atau boleh lihat bila Syekh Al-Bani meninggal dan bila buku itu dirat oleh apa, oleh takaf. Jadi orang ini tidak ikhlas, tidak jujur. Apa yang kita bincangkan, ini cuba menghalang orang yang menggerak-gerakkan diri. Dikatakan dikeluarkan diruat hadis gerak-gerak jari. Mereka mengatakan hadis gerak-gerak jari ini adalah hadis yang baik. Lemah. Saya pernah menulis satu buku dan buku ini habis kemudian kita ulang cetak dan adalah benda-benda yang saya tambah di dalamnya. Tetapi kalau buku ini saya dapat lebih awal, mungkin di dalamnya insyaAllah dengan rujukan yang ada, kita berat. Tapi oleh kerana buku ini dah tadi saya ambil, tak mampu merat semua sebab saya baru dapat beberapa hari yang lalu. Jadi apa yang perlu kita jelaskan kepada umat? Bahawa menggerak-gerak jari ini adalah sunnah matrukah. Apa itu sunnah matrukah? Sudah kita diingatkan dan kita hidupkan pula. Orang-orang yang menghidupkan sunnah al-matrukah itu diberi ganjaran seperti 100 orang mati syahid. Bukan sedikit. Sebab untuk menghidupkan sunnah di akhir zaman memang kebayangan. Jika tidak masalah, orang yang menghidupkan sunnah sama seperti menggenggam bara api. Jadi genggamlah bara ini sampai apinya padam tetapi arang itu masih dipegang. Jadi kita buktikan bahawa kita sanggup menghadapi dia. Apapun kesukaran untuk mempertahankan sunnah. Jadi sunnah yang dan kita hidupkan adalah gerak-gerakan jari. Dan anda katakan, yang tak gerak-gerakan jari pun, kita katakan, salahnya tidak sah. Yang tak gerak-gerakan jari pun, salahnya tidak sah. Sebab saya mobil pun, tidak, anak muridnya, tidak menggerakkan jari, dan dia, tidak komen tentang, gerak-gerak jari. Oleh kerana anak muridnya, tidak, menghidupkan sunnah, sebagaimana gurunya, tapi kita jangan katakan bahawa saya mobil tidak betul. Sebab saya mobil termasuk orang yang memperjuangkan hadis. Sebagaimana kita tahu ya. Saya mobil lahir di Yaman dan akhirnya dipulang sebelum di Yaman. Saya mobil. Supaya tidak membuang masa, terus lihat dalam masa. Jadi anda ingatkan kepada itu, menggerak-gerakkan jari, ya boleh. Tak menggerak-gerakkan jari, pun boleh. Tapi tujuan kita menggerak-gerakkan jari semata-mata hidup untuk menghidupkan sunnah. Apakah sunnah menggerak-gerakkan jari? Pertama sekali anda ingatkan kepada antum, siapapun yang solat di sini sudah diberitahu oleh Rasulullah supaya solat sudah dia. Apa dalilnya? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis ini antaranya adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya solat kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Apa saja pergerakan solat. Kita sudah tahu bahawa solat adalah pekerjaan amalan yang paling besar di Allah. Wa innaha lakabiratun. Solat adalah amalan perbuatan yang paling tinggi di Allah SWT. Maka kita jaga. Supaya dapat darjat ketiga di Allah SWT, kita solat sebagaimana yang sudah disolatkan, dicontohkan oleh Rasulullah sebagai perintah di sini. Jadi di antara ayat Quran yang menyuruh kita mengikuti contoh Rasulullah, lihat halaman urat. Sewajarnya ayat ini sudah dihafal oleh kebanyakan orang yang mengatakan kami bermazhab atau bermazhab salah. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Ahzab 33:21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. Contoh ikutan yang baik dalam semua ibadah. Terutama ibadah-ibadah yang besar. Seperti puasa, zakat, haji, solat dan sebagainya. Iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah. Ingat, orang-orang salaf sebagaimana dia dijelaskan di dalam ayat Taubah, ayat 100, surah Taubah ayat 100. Mereka sentiasa mencari keredaan Allah. Dan orang yang mencari keredaan Allah, berdapat keredaan Allah, sudah disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat. Serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak. Di antara zikir yang paling mulia di Allah SWT adalah bersolat. Zikir Rasulullah SAW. Apabila berkata tentang ayat ataupun merasakan ayat, ada di zikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan zikir kepada Allah tenanglah jiwa. Maka Rasulullah SAW bila tidak tenang, dia terus sambil sembahyang, dia solat. Di situlah dapat ketenangan. Jadi zikir yang paling baik sekali adalah zikir solat. Tetapi solat jangan sembarangan. Jangan main nak solat saja. Sebab ada orang-orang yang dia mulainya 100 rakaat. Sembahyang duhanya lebih daripada 8 rakaat. Jadi tidak mengikuti sunnah. Walaupun kita nak solat, dia solat tetapi pastikan solat kita dicontoh. Jadi di antara zikir yang paling boleh si Allah SWT adalah solat. Jadi mengikut apa yang dikatakan sini, wa zakarallaha katsiran, menyebut Allah dengan banyak-banyak, bermakna di antaranya adalah solat. Jadi kalau solat, pastikan ikut contoh Rasulullah. Dan kita teruskan. Lihat di halaman seterusnya, halaman 14. Sebenarnya banyak hadis-hadis yang menjelaskan dan memerintahkan supaya kita menggerak-gerakkan jari. Cuba kemampuan kita untuk memastikan apakah hadis itu sahih tidak sahih, itu masalahnya. Dan kita jangan melihat kepada satu tulisan untuk memastikan seperti tulisan ini saja. Kita kena rajin menelaah buku-buku yang berkatakan tentang gerak-gerakan jari. Hasan Bandung mensahihkan hadis gerak-gerak jari. Anaknya Abdul Kadir Hasan mensahihkan hadis gerak-gerak jari. Hasbi As-Siddiqi mensahihkan hadis gerak-gerak jari. Munawir Khalil dalam kitabnya juga mensahihkan hadis-hadis gerak jari. Ini yang dikatakan kaum muda. Yang sekarang kaum muda ni tak dikatakan kaum muda lagi, dikatakan wahabi. Dirangkum kaum muda dulu yang tak ada kena-mengena dengan kita. Sebabkan tak ada kena-mengena dengan kita sebab manhajnya, manhaj akidahnya berbeza dengan kita. Faham fikirnya pun banyak berbeza dengan kita. Perbezaan ini dari segi fikir kita kompromi. Jadi masalah akidah kita tidak akan kompromi. Jadi mereka pun mensahihkan hadis tentang gerak-gerak jari. Kalau nak cari katakan apa ulama fiqh yang berbangsa Melayu ni. Adapun yang berbahasa Arab banyak. Cuma kita tidak mampu bahasa Arab. Jadi di antara nukil-nukilan seringkan. Yang saya nukilkan, ambil hadis dulu. Di mana? Ra'a rajulan yad'u bi isba'aihi faqala ahid ahid wa asyara bisababah. Nabi SAW pernah melihat seorang laki-laki berdoa sambil mengajukan kedua jari tunjuknya. Lalu sabda baginda kepada laki itu, satu jari sahaja. Seraya baginda mengacukan jari telunjuknya, mengisyaratkan atau menggoyang-goyangkan jari telunjuknya. Jadi Rasulullah bukan sahaja dalam solat menggoyang-goyangkan, tetapi bila menunjuk keesaan Allah digoyangkan. Tapi goyang jangan macam ni ya, goyang sedikit saja. Goyang jangan keterlaluan macam ni. Adapun dalam sini, sifat solat Nabi yang laju seperti ini, anak tidak perhati, telah diterbitkan tak salah 16,000. Sini solat yang beredar sekarang. Tak tengok, 16,000 macam mana kita nak tarik balik. Jadi anak betulkan di waktu ya, kita sedikit. Makanya kalau yang macam ni, kadang orang sebelah kita pun terganggu. Itu mereka mengatakan, orang Wahabi ni kurang sembahyang ganggu anak. Apa dia? Sebab gerak-gerak jari. Tapi kalau gerak-gerak jari sedikit, tapi kadang-kadang gerak-gerak jari sedikit pun mengganggu mereka. Tapi kalau mengganggu mereka, kalau mereka mengatakan mengganggu, dikatakan memang yang terganggu itu syaitan. Sangka telah salah-salah menggerak-gerakkan jari ini lebih ditakuti oleh syaitan daripada pukulan besi. Dia takut syaitan kiri kanan ini terganggu. Mudah-mudahan kalimah ini tidak menyakitkan si mereka. Hadis di halaman 14. Sebagaimana juga hadis. Adapun saya jelaskan dulu. Di sini, kalau di luar solat boleh menggerak-gerakkan jari, di dalam solat pun, ya, boleh menggerak-gerakkan jari. Doa di sini dimasukkan solat. Soal-soalan kau berdoa begini. Dan kalau melihat patung seperti patung berhala ataupun patung berhala, Rasulullah akan gerak-gerai. Mujib, la ilaha illallah. Rasulullah kalau berdoa di atas mimbar, dia sentiasa menunjuk ke atas dan menggerakkan jarinya. Jadi sepasa tahiyat Rasulullah dari mula sampai akhir. Dari mula sampai akhir menggerak-gerakkan jarinya. Oleh kerana ada hadisnya, kita ingin menghidupkan orang yang selama ini tidak benar menggerak-gerakkan. Dan untuk menghantam Al-Bani rahimahullah, dicari-carinya benar-benar seperti ini, tiba-tiba mereka dah hentam, tak terlalu balik susah, dicari yang hadis. Yang hadis ini, kebanyakan adalah hadis tidak betul. Hadis-hadis yang katakan menggerak-gerakkan jari patah sepahanya adalah hadis-hadis sudah ditahrij oleh Al-Bani. Hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang dhaif. Tetapi yang sahih adalah hadis yang menggerakkan jari. Kita teruskan dulu. Kebanyakan juga hadis seterusnya. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam, kana sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffahu al-yusra ala rukbatihi. Ala rukbatihi al-yusra wa yabidu a'rabi al-kaffi al-yumna kulliha wa yushiru bi usbu'ihi allati tala al-ibhama ila al-qiblati wa yarmi bi basarihi ilayhi. Di sini kita fahami beberapa hukum. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan telapak tangan kirinya di atas lutut kirinya. Bermakna telapak tangan di sini di atas lututnya. Di hadis yang lain, ka'annahu yaqbid, jadi seolah-olah dicengkam. Apa dicengkam? Lututnya. Seolah-olah dia mencengkam lututnya. Jadi bukan di atas kotas. Kadang-kadang orang meletak telapak tangan ini di atas kotas. Kalau di atas kotas, tidak betul. Jadi pastikan di atas lutut. Kerana hadis ini adalah hadis yang sahih. Baginda menggenggam semua jari jemari tangan kanannya. Tangan kanan digenggam semua, tetapi mengacukan telunjuknya ke kiblat dan mengarahkan pandangan matanya ke telunjuknya. Jadi melihat telunjuknya sambil goyang-goyangkannya. Kalau boleh, sebagaimana hadis ini kita akan lihat, ini digenggam dan ini di sama ada di pegawai macam ni ataupun di bawah kuku ataupun dicantumkan sendiri sehingga jadi bulatan dan ditegakkan baru digerakkan, ya. Yang mana saya berikan satu seterusnya hadis di halaman 15. Kalau tak faham, silakan angkat tangan, saya izinkan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi thintain aw fi al-arba'i yada'u, taruh titik saja, bukan yada'u. Yada'u yadayhi ala rukbatayhi thumma ashara bi usbu'i. Yada'u bukan yada'u, yada'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk pada rakaat kedua, intihar awal atau rakaat keempat, tahiyat akhir, baginda meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Disebut sini, di atas kedua lututnya. Kemudian baginda mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, yakni isyarat. Kalau isyarat itulah, apa itu isyarat gerak-gerak? Ya? Hadis ini adalah hadis dibawakan oleh Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Sunan An-Nasa'i. Kemudian, cuba lihat Abu Ya'la rahimahullah memberikan tambahan pada hadis ini dengan sanadnya yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Menggerak-gerakkan jari telunjuk di dalam tasyahud. Jadi kita teruskan. Jadi Abu Ya'la. Tambahan hadis yang kita baca tadi dari Ibnu Umar, menggerak-gerakkan jari telunjuk di dalam tasyahud sebagai pengusir syaitan. Seseorang tidak akan menjadi lupa selama dia menggerak-gerakkan telunjuknya, jadi di dalam tasyahud. Jadi menggerak-gerakkan jari ini sangat ditakuti oleh syaitan. Menggerak-gerakkan jari disebut menggerak-gerakkan jari, bukan mengisyaratkan menegakkan jari. Jadi menggerak-gerakkan jari, hadis tambahan oleh Abu Ya'la diambil daripada Ibn Umar. Kalau kita baca bahasa Arabnya nanti, insyaAllah, yuharrikuha. Dia kedua, bila ada syabda, bila ada syabda, sesuatu yang diulang-ulang berkali-kali. Satu contoh saja supaya dapat dipahami. Hadis daripada Muslim, malah Bukhari dan Muslim, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Disebut kadzaba. Kenapa tidak ada za itu, tak ada syadda di atasnya? Sebab kalau kadzaba sekali, kalau kadzaba itu berkali-kali, maksudnya siapa yang berbohong atas itu sekali saja, sebab kadzaba, maka bersedialah satu bangku daripada api neraka sekali saja. Bukan kadzaba. Kalau kadzaba berkali-kali, mungkin 10 kali, 20 kali, baru dapat bangku daripada api neraka. Tapi sekali. Yang menunjukkan bahawa mesti berkali-kali, kita kalau tawaf, kita tak boleh katakan tawaf tu. Tawaf tu. Kita kena katakan tawaf tu. Uangnya kena syadah. Sebab tawaf bukan sekali. Tawaf berapa kali? 7 kali. Jadi, bagi mereka yang memahami bahasa Arab, di situ ada satu kosong lagi. Di ujung, kan? Tak pun di ujung, ada ujung ada. Jadi, kalau tawaf tu, insyaAllah, cuba fokuskan siapa yang jaga kamera, supaya lebih dipahami. Kalau kadabah, ini boleh dipahami. Kadaba berbeza dengan kadzaba, berbeza dengan kadzaba. Faham insyaAllah? Kalau kadaba itu sekali aja, sekali bohong. Kalau kadzaba berkali-kali. Sebab ada syadat. Jadi peranannya. Nak faham, kalau kita katakan tawaf tu, kita katakan tawaf tu, hadis mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa berbohong kepada aku sekali, disebut kadzaba, bukan kadzaba. Sebab kalau kadzaba sekali bohong. Kalau kadzaba ada syadda. Syadda ni macam W macam ni. Sabdu dia tak? Ya. Ini peranan, ada peranan dalam bahasa Arab. Kalau dikatakan man kadzaba alayya, bermakna berkali-kali, 10 kali, 20 kali, baru dapat bangku dia berlaku. Contohnya tawaf tu, kalau kita katakan tawaf tu, dia sekali tawaf, tak sah. Jadi kita katakan tawaf tu, aku berkali-kali, sebab tawaf 7 kali. InsyaAllah. Jadi hadis yang kita baca di dalam Wa'il bin Hujir, ada syadda. Apa dia syadda? You harriku. You harriku. Bila yuharriku, yuharriku ada syadda, baca tehniknya, bermakna dia menggoyang-goyangkan. Kalau yuharriku, kalau katakan yuharriku ya, kalau yuharriku, yuharriku, ini tak ada syadda, ini berkali-kali, ini, yang ini sekali, yuharriku sekali. Yang dikatakan yuhriku di sekali saja. Itu keadaan bahasa Arab. Kalau yuhriku sekali. Tapi kalau kita lihat tadi hadisnya, yuharriku. Ada yang syadda. Yuharriku. Perbezaan di antara yuhriku dengan yuharriku, ambil hadis ini. Hadis mengatakan, man kadaba. Ataupun kadaba. Man kadaba. Man kadaba alaiya muta'amidan, fadiyata bawa maq'adu minanar. Kalau kadaba, kadaba berkali-kali bohong. Kalau kadaba, sekali bohong. Kalau kadaba ada syadda, berkali-kali bohong. Maksudnya dalam hadis yang saya baca tadi, disebut kadaba. Bermakna, anta bohong dalam persawab sekali, cenderaka. Bukan berkali-kali. Begitu juga kalau tawaf, saya katakan, ana tawaftu. Aku sudah tawaf. Tawaf berkali-kali. Kalau tawaftu, bermakna sekali. Jadi apa peranannya? Ini yuharrikuha. Dia ada syadda. Syadda bentuknya macam ni. Macam W. Kalau kita katakan yuharrikuha, ia sekali. Tetapi semua hadis-hadis mengatakan yuharrikuha. Makanya Albani menjelaskan kepada kita hadis ini mempunyai syadda. Syadda dalam bahasa Arab kaedahnya dia mesti diulang berkali-kali. Maksudnya kalau kita baca yuharrikuha sekali saja. Tapi yuharrikuha. Yuharrikuha. Ini kaedah bahasa Arab. Maksudnya seorang yang nak jadi da'i, sebaiknya dia memahami bahasa Arab. Anda tak katakan takaf ini tak memahami bahasa Arab. Tetapi orang awam, kebanyakan tak faham. Kalau kaedah ini tidak dikedepankan bagi kita, betul ni. Jadi bila dijelaskan seperti ini, orang awam memahami besok. Apa kaedah yang kita nak gunakan? Syadda. Kalau sekali, tak ada syadda. Kalau berkali-kali, ada syadda. Bisa syadda, dan biar terbalik itu. Ini perlu dipahami sebab kita dalam menghadapi mereka. Mereka mengatakan dalam hadis, apakah hadisnya sahih? Ya, yang yuharrikuha wa ilmin hujir, itu paling sahih. Yang lain kita jangan persis-persis. Apa berdikaikan? Hadis ini adalah hadis yang sahih dan penguatnya banyak. Jadi sebuah hadis sahih, ada penguatnya lagi, bukan hadis sahih. Maka hadis ini dijadikan hukum. Cuma kita katakan jangan bergaduh dalam masalah ini. Yang diorang nak bergaduh kenapa? Diorang bukan nak bergaduh. Nak menunjukkan bahawa orang-orang Wahabi ini bodoh. Memang diorang mengatakan, siapa gerakkan 3 kali? Saya cabar Zamihan. Dia mengatakan kalau ikut mazhab Syafi'i bergerak 3 kali, berturut-turut, itu batal. Mana hadisnya? Mana hadisnya? Kalau dia nak cakap seperti itu, dia kena keluarkan hadis. Okey, kalau dia ambil perkataan Imam Syafi'i, buktikan. Yang Imam Syafi'i maksudkan kalau bergerak 3 kali. Kalau bergerak 3 kali, batal dia. Pergerakan yang besar. Jalan misalnya, menggaruh seperti ini. 3 kali berturut-turut, itu ikut Imam Syafi'i. Kita mengatakan seperti itu. Tetapi kalau ada sebab. Sebab. Sebab kita melangkah ke belakang. Kerana merapatkan saf dengan makmum di belakang. Semasa jadi makmum. Imam. Kalau makmum tak ada ruang di belakang, dia kena ke depan supaya makmum yang menjadi teman bagi makmum yang datang kemudian. Ingat, kalau ada orang jemaah, dia kena rapat seperti ini dan minggu depan insya-Allah atau minggu akan datang tentang merapatkan saf kita di sini masih rosaklah merapatkan safnya. Maka di sini saya nak cuba menjelaskan kepada para jemaah yang jadi imam. Yang jadi imam jangan takutkan dulu. Paling-paling makmum di belakang dijadikan wakil untuk melihat yang di belakang dan seterusnya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Umar tidak akan bertakbir kecuali melantik satu orang tengok sampai belakang. Umar tidak akan bertakbir kecuali orang yang ditugaskan untuk melihat saf dan memberi khabar saf sudah rapat. Maka Umar mengatakan sekali, rapatkanlah. Kadang-kadang Umar bawa tongkat, apa dia ketuk kaki yang tak rapat. Bilal melakukannya seperti itu. Osman pun seperti itu. Osman pun melantik satu orang supaya cek sampai belakang. Kalau tidak, yang di belakang kita ni, kita suruh pandang belakang dan sebagainya. Jangan suruh imam takbir kecuali dah pastikan. Ini juga kita akan bincangkan dengan hadis-hadis yang sahih. Dan kesalahan orang Islam sekarang adalah kerana tidak betul sah. Jadi kita jangan terus salah. Jadi salafi akan Allah beri kekuatan bila solat kepada salafi, orang-orang salaf. Kembali kepada mana solat. mereka solat dengan rapat. Jadi ini kekuatan kita. Maksudnya jangan takut jadi Singapura. Allah beri kita kekuatan makin kuat, makin kuat, makin ramai, makin ramai. Sehingga orang-orang yang mengatakan salat ini sesat, mana boleh sesat, makin ramai, terang-terang kita. Solat kita di mana pun kita terang-terang. Hatta gerak-gerak jari, mereka kepayahan untuk menolak. Tentang sunnahnya, gerak-gerak jari. Tentang sunnahnya, gerak-gerak jari. Mereka katakan tidak wajib, sunnah. Tetapi kalau kembali kepada hadis tadi, sallu kama ra'aitumuni usalli, solat kamu sebagaimana kamu lihat aku solat, perintah ini adalah perintah yang wajib. Tetapi kalau ikut usul, perintah yang sunnah. Tetapi kalau kita katakan atiullaha wa atiur rasulah, itu adalah perintah yang dikuatkan dengan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi dalam solat kalau boleh jangan main-main. Orang akan katakan sunnah ke tak sunnah, bila ada hujah kita pakai. Cuma kadang-kadang soal salah buat, soal salah tidak buat, itu masalah lain. Tapi sekarang kalau katakan soal salah, kadang-kadang dia gerak-gerak jari, kadang-kadang tidak gerak-gerak jari. Persoalannya sekarang kita nak hidupkan sunnah. Masyarakat tidak tahu tentang katanya gerak-gerak jari. Jadi kita teruskan. Humaydi di halaman 16 mengajukan menggoyang-goyangkan jadi telunjuknya. Beliau berkata, Muslim bin Abi Maryam berkata, ada seorang bercerita kepadaku bahawa dia melihat keadaan para nabi dalam keadaan solat. Mereka mengajukan menggerak-gerakkan, yakni mengisyaratkan jari telunjuk mereka seperti itu. Kemudian Humaydi mengajukan jari telunjuknya. Dan kita terus ke halaman 18. Kita ambil hadis-hadisnya saja. Kana sallallahu alaihi wasallam idza asyara bi usbu'ihi wada'a ibhamuhu ala usbu'ihi al-wusta. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mengacukan telunjuknya, ibu jarinya memegang jari tengah sehingga membentuk bulatan. Hadis ini Muslim dan juga Abu Awana dan banyak lagi perawinya. Apa maksudnya? Salam bila membaca tahiyat, ini jadi ibu jari. Memegang bermakna diletak seperti ini. Ini didapatkan, ini buat seperti ini. Dan ini bulatan. Dan ada hadis, hanya disentuhkan sahaja. Jadi bulat. Pilih sama ada yang macam ni, macam ni ya, ataupun kita buat yang seperti ini. InsyaAllah dalam TV sana ataupun dalam screen mungkin jelas ya, insyaAllah. Jadi buat betul lah. Ini dirapatkan rapat-rapatnya, rapat, dan ini dibuat seperti ini. Nanti hadiah-hadiahnya kita akan lihat banyak lagi. Ada orang buat seperti ini. Dicantumkan ini dengan ini. Sedangkan dalam hadis, dicantumkan ini dengan ini, bukan dengan ini. Yang macam ini, kerana nak goyang-goyang. Jadi kita katakan cantumkan seperti ini. Apa lagi hadir? Apa dalilnya? Cuba lihat. Masih di halaman 18. Kana yuhalliku bihima halqah. Terkadang, ibu jari dan jari tengahnya membentuk bulatan. Ya, ini macam ni. Jadi seperti ini bulat juga. Jadi seperti ini. Terkadang ibu jari dan jari tengahnya membentuk bulatan. Sedangkan telunjuknya tetap diajukan ke arah kiblat sambil menggoyang-goyangkannya. Hadis ini kalau kita lihat nanti adalah hadis juga diriwayatkan oleh Abu Daud ya. Dan lihat halaman 20. Menggerak-gerakkan jari telunjuk. Kita ambil hadisnya saja. Kana rafa'a isba'ahu yuharrikuha. Di dalam semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i, Ibn Jarud disebut dan ditulis dengan yuharrikuha. Malah sebahagian sudah diberi harakah. Hadis ini diberi harakah atau harakah? Baris. Dibariskan dengan yuharrikuha. Lihat kaedahnya di whiteboard. Kalau kadaba berapa kali? Kali. Kalau kadaba berkali-kali. Kalau tawaf tu sekali tawaf. Kalau tawaf tu berkali-kali tawaf. Jadi kat tawaf tujuh kali lah. Ini sini kaedah. Kana rafa'a isba'ahu yuharrikuha wa yad'u biha. Okay, bahasa Arab kita fahami melalui bahasa Arab. Jangan bahasa Arab dipahami melalui terjemahan. Maksudnya saya marah. Ada pelajar-pelajar beli buku banyak-banyak, gurunya dilawan. Baca terjemahan. terjemahan. Dia baca terjemahan. Itu silap. Tanya dulu. Makanya gerak-gerak jari pun sekarang ada pelajar yang ikut kuliah, dia tentang. Rupanya dia baca buku ni. Dia katakan salah Ustaz mengatakan gerak-gerak jari. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Ini dalilnya. Nabi menggerak-gerakkan, kalau terjemahkan, menggerak-gerakkan, tapi terjemahnya kalau ni, ada mengatakan menggerakkan. Nabi menegakkan jari telunjuknya. Menggerak-gerakkan sambil membaca doa dengannya. Bila dia membaca doa, bermakna setelah innaka hamidum majid, dia terus gerak-gerakkan jari sampai berisalah. Maksudnya begini, bila mula ditegakkan jari, tahiyat. Orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dikiaskan. Katanya bila SAW bersyahadah buat seperti ini. Bila SAW asyhadu an la ilaha illallah, SAW biasanya buat seperti ini. Ataupun la ilaha illallah. Maka dalam buku pusakan ni dikatanya dikiaskan. Kok main kias-kias macam ni? Ini kias yang batil. Ada di sini. Ada lain. Tak tahu tadi saya dah baca. Dan Menhan Al-Qam mengatakan dikiaskan. Lihat nanti anak saya ni. Di buku ni. Ya, kalau buku ni. Tak payah belilah ya. Menjadikan penulisnya. Mengumpul duit nanti. Bukan masalah duit tak duit. Tetapi jangan disokong. Quran mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang dipantok ni perlu dengar. Ini satu buku yang ditulis oleh Saqaf, diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Zamihan Al-Ghar. Zamihan Majid Al-Ghari. Nama bukunya Hukum Menggerakkan Jari Telunjuk Dalam Solat. Ini bukan untuk promosi, kalau boleh tinggalkan. Tak ada faedahnya untuk beli. Boleh mengelirukan. Sebab ada orang yang ikut kuliah, anak katakan dia berguru lebih kuat dengan kitab daripada mendengar cakap gurunya. Kitab dibeli dia telan, ada racun tak ada racun dia tidak tahu. Dibeli buku ni dia tak kenal Zamihan, dia hentam je kita. Sedangkan Zamihan sedang menghantam salaf keseluruhannya. Betul kan? Kenapa dia beli buku Zamihan? Kenapa dia beli buku Zamihan? Jadi Zamihan saya melihat bukunya cantik. Tapi isinya merosakkan. Besok ada layar tu. Sekarang mereka makin mesu-mesu. Saya akan buktikan kalau dia mengatakan Ustaz menuduh. Saya tidak menuduh Zamihan. Saya katakan ini sakaf. Kalau nak suara sakaf, Zamihan tak dikenal. Jadi di sini, hadis tentang menggerak-gerakkan jari, ataupun gerak-gerakkan jari tunjuk, mempunyai syahid saksi, penguat. Dan Rawi Ibn Adi, menurut Syekh Al-Albani rahimahullah, ini yang paling dibenci oleh sakaf. Musuh sakaf paling kuat sekali bagi dia adalah Al-Albani. Sedangkan Al-Albani sentiasa menasihatkannya. Berbeza kan? Orang Sunnah menasihati dia. Tapi dia benci kepada Al-Bani. Dia kempen supaya kitab-kitab Al-Bani itu diharamkan. Macam sekarang mereka kempen supaya kitab Rasulullah diharamkan. Sikit-sikit ditunjuk ugana, haramkan buku ni. Haramkan buku ni. Ya, Syekh. Kan ditulis dalam blok-blok mereka. Ditinarakan buku ugana itu. Disuruh haramkan. Kerja sakar macam tu. Disuruh haramkan buku Al-Bani. Tapi orang Arab tak sebodoh macam sakar. Dan tak semua orang Malaysia segera tak sebodoh seperti Zaman Al-Ghar. Yang suruh harapkan buku yang tak sendiang, dia tak senang. Kemudian berikut sunnah. Telah menunjukkan bahawa menggerak-gerakkan jari telunjuk berlangsung sampai dengan salam sehingga memberi salam. Inilah pendapat Imam Malik dan yang lainnya. Tetapi dia mengatakan bertentangan dengan pendapat Imam Malik. Nanti saya nak buktikan. Saya nak rak ni. Saya nak bantah buku ni. InsyaAllah. Antum semua dah lihat kan? InsyaAllah. Sayang buku ni siap. Baru ada dapat buku ni. Tapi tak. InsyaAllah kita akan rap satu persatu. Menurut Imam Tahawi, yang punya Tara Tahawi ya, apa yang ditulis oleh Al-Bani, diruat juga oleh Sakaf. Semasa Al-Bani hidup, buku Tara Tahawi ya, itu tidak diruat oleh Sakaf. Tetapi bila Syekh Al-Bani meninggal, maka diruat. Ini maksudnya tak betul. Masa ke depan lah. Ya kan? Menurut Tara Tahawi ya, menurut Imam Tahawi, memohon doa dengan mengacukan jari telunjuk, ternyata bahawa hal ini dilakukan sehingga akhir solat. Yang ini menggerak-gerakkan jari sampai akhir solat. Halaman 20. Syekh Nasruddin Al-Albani menjelaskan. Menggerak-gerakkan jari telunjuk dalam tasyahud merupakan perbuatan yang sah dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kata mereka, terutama di Singapura yang tak tenang Al-Albani, guru-guru sufi terutamanya, guru-guru yang menjemput dengan Al-Ghar tempoh hari di mana? Ketika pula Bijak Sultan dan dalam seminar dan maulid-maulidnya tak dipanggil semula. Kalau dia tak sibuk akan turun. Dia paling senang dengan sakaf, paling benci dengan Al-Bani. Kemudian dilakukan oleh Imam Ahmad. dilakukan oleh Ahmad, mereka mengatakan ini bukan Syafi'i, ini Hambali dan Maliki. Lihat, ada orang yang sedih tu. Jadi kita bawa Muwatta Imam Malik, dia cakap ini Malik. Dia membawa hadis Imam Malik, ini Hambali. Kalau bawa Imam Syafi'i, dia siap. Imam Syafi'i pun suruh gerak-gerakkan jari, kan? Beri isyarah, bermakna isyarah yang maksud gerak-gerakkan jari. Nanti kita akan kedepankan pelan-pelan. Dilakukan oleh Imam Ahmad. Imam Malik tadi melakukan, Imam Ahmad juga melakukan. Dan Imam yang hadis lainnya. Oleh kerana itu, tidaklah takut kepada Allah orang yang beranggapan bahawa perbuatan ini sia-sia. Ia ini gerak-gerakkan jari ini sia-sia. Sehingga ia menyangka tidak patut dilakukan dalam solat. Kerana anggapan itu, mereka tidak mahu menggerakkan ataupun menggerak-gerakkan jari telunjuknya di dalam solat. Padahal mereka sudah tahu riwayatnya. Yang riwayatnya sahih. Mereka mencari-cari alasan untuk mentakwilkannya, yakni menafsirkannya ataupun menyelewengkannya dengan menyalahi ketentuan bahasa Arab dan pengertian yang dipahami oleh para imam. Tuan-tuan, Quran hadis bilughatin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang mubin. Mubin itu jelas, terang. Kau tanya kaki, tunjuk kaki. Kalau tanya kepala, tunjuk kepala, itu jelas. Kalau tunjuk kaki, sedangkan ditanya kepala, itu tidak jelas. Faham insyaAllah? Bahasa ini kita kan bahasa yang mubin. Makanya bila kita bertablik, menyampaikan tablik, bagaimana tablik ya? Bertablik menyampaikan, وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ Jangan berhenti dulu. Mubin. Kebanyakan penceramah-penceramah kita baca, وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ Salah. Akhirnya, وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ Okay, mubinnya mana? Mubin artinya jelas dengan Quran Hadis. Sebab Quran Hadis itu jelas. Bahasa Arabnya, بِلُغَةٍ عَرَبِيٍ مُبِينٍ Al-Quran mubin. Apa arti mubin? Jelas-jelas-jelasnya. Bilogatin Arabiyin mubin. Dengan bahasa Arab yang jelas-jelas-jelasnya. Jadi kita gunakan sekarang yuharrikuha bahasa Arab. Bukan bahasa Melayu. Tetapi ada orang baca bahasa Melayu. Oh, gerak-gerakkan jari. Tak ada. Menggerakkan jari. Sebab tak tahu kaedahnya. Banyak je. Kepoli tentang duduk di atas kubur. Berbeza. Jalisun al-kubur, inda kubur, fi kubur. Itu berbeza. Dia tengok terjemahnya. Dia serahnya. Cuba tengok dalam hadis Bukhari ini. Rasulullah SAW duduk di kubur. Endel kubur itu bukan duduk atas kubur. Dia berada di kubur. Artinya dia bersama-sama dengan para sahabat membawa mayat untuk dikuburkan. Jadi kubur. Dia katakan duduk atas kubur. Asyik di situ end. Bermakna berada di kubur. Rasulullah SAW berada bersama sahabat berada di kubur. Tapi diterjemahkan Rasulullah SAW berada sahabat duduk di atas kubur. Sedangkan hadis-hadis yang melarang itu banyak. Di antaranya kitab Al-Umm. Melarang duduk di atas kubur itu kan. Yang paling jelas dalam kitab Al-Umm. Ibn Rabi'ah menjelaskan Kata Rasulullah SAW, duduk di atas bara api sehingga terbakar bajuku dan kulitku lebih aku senangi daripada duduk di atas kubur orang-orang Islam. Jadi larang sendiri duduk di atas kubur orang Islam, duduk di atas kubur ataupun di kuburan orang Yahudi entah sini, Majusi tak ada masalah. Yang dilarang orang Islam sahaja. Kenapa? Ini membolehkan orang Islam. Tapi kalau boleh, kemana pun kubur, kita jangan duduk. Ya? Hal yang aneh, sebahagian dari mereka di bawah. Halaman 22. Hal yang aneh, sebahagian dari mereka biasanya membela pendirian imamnya. Bila masalah yang lain, sekalipun pendapat imam tersebut bertentangan dengan sunnah Nabi. Itu di Singapura, ya. Maulid ini bertentangan dengan sunnah Nabi. Tapi imamnya semua buat maulid, dan mereka ramai-ramai buat maulid. Kata orang Arab, ini minyak kambing. Yang pun banyak kambing. Kalau orang Arab nak tangkap kambing. Katakan satu, kalau nak dialihkan dia punya rombongan kambing ni. Dia ambilnya satu rumput. Dia punya satu rumput. Dia cari mana ketua kambing. Kambing mana ketua je. Haa, jangan ingat. Kambing pun ada ketua. Dan dia ketua dia, dia ancang ketuanya, ketuanya ikut, nak makan rumput, yang belakang tu ikut. Tengoklah. Anak duduk di Mina, kawasan orang Melayu. Banyak mereka piara kambing. Kata dia senang nak beli kambing di kandang dan sebagainya. Jadi dia ketua. Yang ketuanya biasanya yang paling dekat tu tidak. Ketua tu depankan, ambil rumput, dia akan ikut. Apa nak sebelah semua? Tak susah. Malam-malam ketua dia masuk kanan tempat sebelah. Nah, orang taklid ni macam kambing. Dia ikut ketua dia, hingga ke dalam salam, masuk ke lubang biawak, mereka akan masuk ke lubang biawak. So, kan akhir zaman? Tapak lebih setapak. Jengkar demi jengkar masuk ke lubang biawak, dia masuk. Ini jangan seperti itu ya. Kita tinggalkan orang lagi. Bukannya tinggalkan orang-orang seperti taklid buta. Seterusnya. Alasan ialah menyalahi imam. Maaf, alasannya ialah menyalahkan imam sama erti dengan mencela dan tidak menghormatinya. Akan tetapi, mereka kemudian melupakan masalah ini dan mereka menolak hadis yang sudah sahih serta mencela orang-orang yang melaksanakan perbuatan ini. Padahal dia tahu bahawa mencela perbuatan tersebut bererti pula mencela para imam mereka yang biasanya mereka bela mati-matian walaupun pembelanya batil. Padahal para imam tersebut perbuatannya sejalan dengan sunnah, bahkan celaan tentang menggerak-gerakkan jari telunjuk yang mereka lakukan itu mengenai Nabi SAW. Kerana Nabi lah yang mengajarkan hal itu kepada kita. Jari-jari ya. Nabi gerak-gerakkan jari. Hadisnya sahih. Siapa yang menghina gerak-gerak jari sama seperti menghina Nabi. Seperti salaf. Siapa yang menghina salaf adalah salaf yang amat salafi an-nahlaki. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, babnya bab fadailus sahabat. Jadi siapa yang menghina salaf sama seperti menghina Nabi. Sebab Nabi mengatakan sebaik-baik salaf aku bagimu. Jangan tak katakan salaf itu begitu dan begini. Yang paling teruk sekali mereka mengatakan orang salaf ini sesat. Itu paling teruk sekali. Kemudian oleh kerana itu mencela perbuatan menggerak-gerakkan jari telunjuk, tambahannya kata Syekh Albani dengan mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada balasan buat orang yang berbuat demikian kecuali panjang ceritanya. Dekatkan cerita saja. Fahamlah ya. Kalau Nabi dihina, Nabi dicela, Nabi dilawan, orang orang apa namanya. Tapi jangan kafirkan mereka dulu. Kalau diambil hukumnya kafir, macam mana tu? Tapi nanti dulu. Orang itu kebanyakan orang jahil. Orang jahil jangan dikafirkan. Tetapi orang jahil diajar. Tetapi masih kurang ajar, baru kita katakan dia hukumlah. Adapun mengacukan telunjuk sebentar sahaja, lalu berhenti atau mengacukan pada waktu tertentu sahaja, semuanya itu tidak mempunyai dasar dari hadis, bahkan menyalahi hadis. Malah di sini yang mengatakan menggerakkan jari, mengangkat jari kias kepada Rasulullah SAW membaca asyhadu alla atau asyhadu syahud, itu tak ada hujahnya. Tak ada hujah. Tak ada hujahnya. Kalau dalam solat dia angkat seperti ini, sedangkan kalau ikut semua hadis-hadis yang sahih, dia mula angkat bila bermula tasyahud. Tahiyat saja mula. Tapi mereka masih apa? Masih begini. Illallah. Ya. Ashhadu an la ilaha illallah dengan alif i. Ashhadu an la ilaha illallah dengan huruf i alif baru mereka angkat. Alif itu katanya nak menunjukkan satu. Yang ini nama Allah. Ya, itu bukan nama Allah. Illallah kecuali istisna. Jadi mereka buat seperti ini. Tanya dalilnya, dalilnya pakai akal. Apa akalnya? Akal yang bodoh. Kenapa dengan akal yang bodoh? Kerana menentang Quran hadis. Quran hadis ilmu. Menentang Quran hadis satu kebodohan. Quran hadis tidak diturunkan. Istilah zaman jahiliyah hilang. Sebelum Quran hadis turun, mereka dikatakan zaman jahiliyah. Quran hadis hampir turun, dinamakan pra jahiliyah, dekat kepada jahiliyah. Apa atau pada pra Islam, pra Islam dekat kepada Islam. Jadi zaman jahiliyah yang bukan jahiliyah kerana tak punya Quran, tak punya hadis. Sekarang orang yang punya Quran, tak punya hadis, ditinggalkan Quran dan hadis, itu namanya orang jahiliyah, jahil. Kemudian seterusnya Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan hadis yang menyatakan Nabi tidak menggerakkan jari telunjuk. Nabi tidak menjelaskan hadis ini. Apakah Nabi tidak menggerakkan telunjuk? Ini dijelaskan. Bahawa sanad hadis di atas ini, yakni yang mengatakan tidak gerakkan jari, itu tidak sah. Jika hadis tersebut sah, isinya menyangkal, membatalkan adanya mengacu telunjuk dalam tahiyat sama ada tahiyat awal dan akhir. Artinya, kalau dibatalkan Rasulullah SAW menggerak-gerakkan jari, sebab istilahnya mengisyaratkan, kalau dibatalkan apa maksud tak isyarat? Bermakna tidak isyarat. Sedangkan ada hadis tentang isyarat, memberi isyarat. Cuma mereka memahami memberi isyarat itu tak goyang-goyang. Tapi kita memahami memberi isyarat itu goyang-goyang. Jadi kalau katakan ditolak hadis Rasulullah SAW tak beri isyarat, bermakna Rasulullah SAW terus tak mengangkat. Ya, tak mengangkat jari. Itu dalam kaedah. Menetapkan, ini masalah usul, kita tinggalkan dulu. Supaya masa kita. Hadis Asif bin Kulek. Siapa yang Asif bin Kulek? Ada beberapa individu dan kelompok yang cuba mempertikaikan ketahihan hadis menggerakkan jari telunjuk yang diriwayatkan oleh Asim bin Kulaim. Yang ini kita beritikan dulu sebab kita nak kembali kepada hadis. Ya, insyaAllah. Tolong ditulis. Ada sebelumnya kita membincangkan tentang khawarij. Khawarij juga kita perlu bawa saja. Kalau minggu depan perlu habiskan ini, kita habiskan. Kalau tidak, kita sambung yang khawarij. Jadi khawarij kita dah buka di sini? Sudah. Bawa saja. Tak berat kan? Ya. Yeah. Ada juga buku sifat solat Nabi yang sahih. Ini juga ditulis oleh Saqaf. Diterjemahkan oleh Zamihan Al-Ghaf. Apa kata mereka? Ini tak diistilah gerakan Rasul Dahri ya. Kita tengok dalam internet mereka mengatakan gerakan Rasul Dahri. Mereka mengatakan ketua Salafi yang menggerakkan Salafi. Dia tiga pula dari Malaysia Rasul Dahri. Ini sudah cukup Quran yang apa yang dibawa itu kepada mereka. Akidah. Buku akidah dah ada. Fikir. Tiga semayangnya. Wuduknya. Jadi mereka minta supaya orang-orang yang sepahaman dengan mereka tulis. Terjemahkan sebanyak-banyaknya. Jangan tak nak lawan Rasul Dahri kenapa? Janganlah lawan Rasul Dahri. Anda pun tak suruh lawan anak. Yang antara lawan sekarang adalah Nabi. Yang kita kedepankan. Maka mereka mengatakan sekarang, jom kita ramai-ramai lawan Rasul Dahri. Tulis sebanyak-banyaknya. Ya tulislah. Tapi semakin anda tulis, semakin bodoh anda. Sebab apa? Yang anda nak lawan adalah Allah. Bukan Rasul Dahri. Rasul Dahri tak punya apa. Jadi di atasnya ni, kalau kita baca, anda belum baca, baru diberi oleh sahabat tadi. Ya, surah Ayub tadi kata anak. Saya akan baca dalamnya apa dia. Buku setebal ni, kalau kita nak, tipisnya je. Ini banyaknya apa? Buang masa. Tulis sana, tulis sini betul kan? Kadang-kadang kita baca tak habis kenapa, kita jibung bacanya. Buku macam ni, baru betul. Tapi sini tidak betul. Anak katakan betul apa? Orang boleh baca, kenapa tipis? Yang ini solat Nabi, sampai tebal-tebal. Semua ulama-ulama kita memperkatakan solat Nabi, tentang solat Nabi pun tipis-tipis. Kalau nak jadi tebal, kerana bacaannya, betul kan? Rukuk baca apa. Tapi kalau nak jelaskan bagaimana solat Nabi, tak sebal ini sebenarnya. Tapi di dalamnya anda tidak tahu, tak boleh komen. Dan dah sebal ini di dalamnya wala satu kalimah. Maksud saya, hadis semua terjemah terjemah. Jangan beli buku yang bila di dalamnya hadis tapi hadis ini terjemah. Kalau boleh, biar buku itu mahal, sebal, tetapi hadisnya aja. Nak rujuk kepada buku hadis senang. Kalau terjemah-terjemah ini, saya tidak senang. Kadang-kadang kita nak rujuk kepada hadisnya, sebab hadisnya boleh dirujuk. Ada mu'jam, mahfaz di Al-Fazil Hadis. Mu'jam, satu seperti Asprovia. Untuk mencari hadis. Itu berapa jilid tu. Mana kita katakan, innama al-amalu biniyat. Apakah hadis ini Bukhari, Muslim, kah tidak sahih? Kita cari niat. Dalam buku tu ada tadi niat. Semua hadis ini keluar. Tapi kalau tulis bahasa Melayu, saya tak boleh cari. Macam Quran, ada mu'jam di Al-Fazil Quran. Betul kan? Alif lam mim zalikal kitab. Kita cari kitab. Banyak kitab. Jadi tulis ayatnya surah. Antara ada buku ni, kena ada lah kita. Ya, insyaAllah. Macam indeks Al-Quran. Ya, ada soalan yang lain? Sama. Tentang gerak-gerak jari. Ataupun apa saja yang berkaitan dengan buku yang kalau ada pernah baca. Ini ada orang bagi yang tengok soalan. Sampai satu macam, saya kata kritik. Sempah sangat. Akademik Islam, akur perarakan, sambut maulid. Bukan wajib. Ini bukan wajib. Bukan sunnah pun. Dia katakan bukan wajib. Akademik Islam, akur perarakan maulid. Bukan wajib. Bukan sunnah. Bukan wajib. Tetapi yang betul? Tidak. Barakallahu fikum. Itu semua dah ada. InsyaAllah. Saya boleh jawab. So, dia orang bertanya dengan saya. Al-Qardawi peringatkan maulid tidak bid'ah. Lagi teruk ni. Al-Qardawi peringatkan maulid tidak bid'ah. Yang sibuk-sibuk kena tanya kenapa ni? Al-Qardawi katakan tidak bid'ah. Hadisnya hadis Qardawi. Kalau yang beriman hadisnya kalau Allah, kalau Rasul. Yusuf Qardawi, ketua Persatuan Ulama International. Wah. Syekh Dr. Yusuf Qardawi, ketua Persatuan Ulama International menyatakan bahawa anggapan merayakan maulid Nabi adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat dan setiap sesat pasti masuk neraka, tidak semuanya benar. Bermakna dia hukum maulid apa tidak? Dia punya pos pada 12 hari bulan awal, siapa nama dia? Al-Banna. Ya, satu hari bulan. Kita di sini 12 hari bulan. Dia satu hari bulan, dari bulan awal dia terus pergi sampai 12 hari bulan. Dihidupkan maulid, dia lebih awal. Dia lebih awal daripada orang Singapura dan Malaysia. Dia bila hidupkan maulid pada satu hari bulan. Beliau meluruskan yang kita ingkari dalam hal perayaan maulid adalah ketika ada bercampur adukan dengan kemungkaran. Ya, saya itu dah mungkar. Kalau mungkar, tak dicampur, dicampur, tetap mungkar. Katakanlah whisky, jangan dicampur dengan bir. Tetap sama hukumnya bir dengan whisky. Betul tak? Katakanlah daging babi, memang haram. Antara, katakan jangan campur daging babi dengan daging lembu. Kalau daging lembu itu disembelih dengan sembelih, tidak betul. Tetap haram. Bukan masalahnya, dagingnya tapi masalah hukumnya. Bukan masalah maulidnya, tapi masalah hukum maulidnya. Hukum maulidnya, kita katakan maulid dua. Yang dibolehkan oleh ulama maulid, baca buku maulid. Disuruh baca buku maulid. Tetapi buat perayaan maulid, ini yang dipertikaikan. Anda nak baca buku maulid, wajib antum baca buku maulid itu kan? Menunjukkan, memahami, mengenal Nabi dan perjuangannya, kita kena baca maulidnya. Apa ni maulid? Buku sirahnya. Itu dimasukkan oleh kebanyakan ulama. Tapi mereka mengatakan maulid ni buat maulid, buat peta maulid. Sampai hari apa anda jumpa satu sahabat, ini orang bina'ah lah. Ustaz juga. Anda jumpa Kak Jayan. Okay, sempat antara ini dengan baju kurungnya semangat. Anak baru balik makan, Ustaz. Makan apa? Makan maulid. Dia katakan, satu keluarga. Ini mama ni, orang rumah ni ada kat Patong ni. Saya dengan rumah. Satu keluarga. Bukan sikit-sikit satu keluarga bawa pergi. Maulud. Maulud. Itu bukan maulid. Maulud tu kan? Kita betulkan bukan maulud. Ya, maulid. Mereka tu makan. Jadi di Malaysia, hari Jumaat dan hari ini, dan setiap isyak sampai di Singapura, hari raya kita ni, hari Idul Fitri, Idul Adha, tak besar-besaran di masjid. Tetapi hari perayaan maulid, akhirnya juga kan, dibuat besar sampai 10 hari di masjid. Sampai di tempat, di mana tempatnya Rahmat tu? Di Tempelis. Dia mengatakan, diingatkan kebetulan sama dengan hari Cina. Diingat punya gendang tu, gendang Cina, lain apa, perayaan main naga. Rupanya dia boleh masjid. Serunya, cuba yang ayah ramai. Orang berharap, bila-bila berharap, bila-bila juga lah. Tapi atas nama maulid. Betul kan? Apa lagi yang berharap? Ya, singgih berharap. Dia pun nak berharap juga. Tapi namanya maulid. Apa lagi yang berharap macam tu? Ya? Cina bin mayat. Cina mayat. Dia nak mati. Dia harap. Dia pun nak berharap juga. Cina buat berharap kematian memang betul. Itu budaya dia. Kenapa kita mesti buat berharap juga masa kematian? Soalnya, bila Rasulullah SAW wafat? 12 Dhul Awal adalah tarikh kewafatan Rasulullah SAW. Yang paling benar adalah Rasulullah SAW wafat pada 12 Dhul Awal. Adapun Rasulullah SAW dilahirkan, itu masih sekarang tidak tahu. Tak seorang pun tahu. Itu hikmahnya. Rasulullah SAW pun tidak tahu. Sebab Rasulullah SAW semasa dilahirkan, dia belum jadi Nabi. Orang tak perhatikan dia. Bila dia diperhatikan, semasa dia sudah diangkat sebagai Nabi. Maka wafatnya ditulis. Jadi kewafatan Rasulullah SAW adalah pada 12. Kalau nak buat arak-arak, Cina pada hari mati itu saja buat arak. Kita setiap tahun buat arak. So, kematian Rasulullah SAW. Ini sahabat. Kalau buat maulid, Rasulullah SAW bukan 12 Dhul Awal dilahirkan. Dan banyak perjanjian-perjanjian tentang ini. Yang kita nak sebut itu kenapa? Anak nak tanya, maulid dengan makan, dengan beli, spanduk dan sebagainya, dengan pakaian, mesti pakai dari uniform berapa? Satu dunia yang berarak-arak ini, yang buat suci ini, dikumpulkan duitnya, apa boleh kita buat? Buat masjid yang terbaik. Atau beli buku diberikan kepada orang miskin yang tak membeli buku, itu lebih baik. Dibuat universitas dan sebagainya. Ini tidak. Dibuat Islam itu. Dan ini lagi, kita berjanji dan kesyirikan di dalamnya. Baca baru diberi. Mungkin kalau tidak baca, sahabat ini dah ada tanda-tanda. Jangan jemu memperkatakan maulid sebab mereka tidak jemu untuk membuat maulid. Selagi mereka tidak jemu buat maulid, antum kena dengar apa hukum maulid, jangan jemu. Saya rasa ini sama seperti dalam buku kecil yang saya sudah tulis. Pernah baca buku yang saya tulis tentang berjanji? Ya. Saya buat tipis-tipis saja senang ini. Cuba ambil. Mungkin ada sahabat yang baru yang tahu. Kelimbang ini sama isinya dengan apa yang saya tulis. Kurang lebih. Ya, saya tanya tadi ada pertanyaan. InsyaAllah. Kita juga tengok. Ambil pembesar suara. Assalamualaikum Ustaz. Dalam solat setelah baca sami Allah tangan kita harus lurus ke bawah atau tangan harus di perut seperti baca Al-Fatihah. Di antara syekh yang mempertahankan asalnya adalah bin Bah. Alhamdulillah syekh, anak musim haji semasa di Mekah sempat bersama bin Bah, Al-Albani, Usaimi, Faisal Al-Fawzan, Al-Fawzan dan ramai lagi. Kerana mereka ditempatkan di tempat yang satu, makanya di situ kami melihat bagaimana akhlak ulama. Di antaranya, ini cerita pun sering diceritakan oleh syekh-syekh kita yang lain. Bila bin Bas bahawa sami Allahu liman hamidah berdakat seperti ini sunnah, semua yang ikut kuliah bin Bas buat seperti ini. Tetapi Albani mentakhrij hadis yang sami Allahu liman hamidah diisbalkan, yang ini dibawakan, bukan didakatkan. Jadi bertemulah dua yang mengikut apa yang sudah diajarkan oleh Albani dan mengikut apa yang diajarkan oleh bin Bas dan Hussein. Dalam satu ma'ad di musim haji, dalam satu khemah ataupun wukuf di Arafah, siapa melihat ataupun semasa di Mina juga, siapa melihat keadaan aman walaupun berbeza. Aman, sangat aman. Biasanya bila di ikamah, pasti Al-Bani menyuruh Ibn Bas. Tapi Ibn Bas mengatakan yang berhak ahli hadis. Maka jadi imam siapa dia? Al-Bani. Tapi ada kalanya dia kedepankan Ibn Bas. Bayangkan baru begini. Dalam jamaah yang ramai. Bila berlaku seperti itu, orang bertanya kepada Al-Bani. Ya Syekh, anda mengatakan bahawa berdakat seperti ini bid'ah. Tapi Syekh kita bin Bas berdakat seperti ini. Apa kata Al-Bani? Mudah-mudahan Syekh kita, ulama kita, itu lebih benar. Dia tak komen. Anak muridnya pun senyap. Tetapi bila anak muridnya yang lain-lain tak duduk dengan gurunya yang bersatu ni, di luar tu yang bergaduh. Dihentamnya Al-Bani, dihentamnya bin Bas. Tak hentam. Siapa suruh? Ini kan masalah fikir. Masalah fikir adalah masalah ijtihadiyah. Masalah khilafiyah ijtihadiyah. Dan bila ijtihadiyah, dia jadi furuk. Masalah fikir. Masalah fikir bukan masalah akidah. Masalah akidah tidak boleh khilaf. Sampai hari kiamat. Masalah fikir adalah masalah ijtihad. Boleh banyak ijtihad masalah fikir. Sampai sekarang, atau boleh ijtihad kononnya. Mereka mengatakan tidak boleh. Kadang-kadang boleh. Okey, kalau hantar pergi hotel, tak ada tanda? Kiblat. Hantar apa nak buat macam mana? Tak mau semayang? Hantar kena ijtihad. Tapi besok kalau orang mengatakan, oh bukan menghadap sana Ustaz, menghadap sana. Ijtihad anda apa tak? Itu contoh yang mudah. Ikan? Ini juga Albani pada masa itu menghormati bin Bas. Dan akhirnya, bila bin Bas meneliti tulisan Albani tentang bid'ahnya seperti ini. Dan akhirnya bin Bas ada tengok. Sami Allahu liman hamidah ke bawah. Cuma kita nampak dia betulkan dia punya mislah saja. Seolah-olah dia mendakap. Tidak, dia jahat. Bagi orang alim yang penting hujah. Bila hujahnya benar, siapa pun yang membawanya kita terima. Bukankah Imam Ahmad pernah menerima hadis daripada seorang pelajarnya? Imam Ahmad mengajarkan untuk, tetapi bangun seorang anak muridnya. Ya Syekh, anak baca hadis sudah di sini. Apa kata Imam Ahmad? Aku tak pernah jumpa hadis seperti ini. Dia baca itu perawinya sebagainya. Seolah-olah dia belajar anak muridnya. Itu anak murid yang sopan. Jika kalau anak yang tak sopan, dia buat ke lainnya. Eh, Ustaz tak betul. Dia pergi buat sebatang sendiri. Dia buat apa? Dia buat dengan kawan-kawannya, dia buat hadis. Ah, ini yang benar. Ya Syekh, tolonglah Ustaz itu. Kalau salah, kita katakan, kalau boleh, empat mata. Zaman Imam Ahmad lain, zaman kita lain. Betul kan? Zaman Imam Ahmad banyak ustaz, banyak ulama. Tapi zaman kita hampir tak ada ulama. Kalau satu ulama tak ada, hampir salah belajar. Betul kan? Jadi di sini bedanya. Jadi jawapan anak itu. Mana usia terus hilang? Ada seorang yang patok? Tidak ada. Diharap sahabat-sahabat yang ingin penjelasan tentang maulid, siapa tidak ada masa, dapatkan ini. Dan dapatkan CD-nya. Dalam CD ini kita jelaskan. Dua jam tentang hukum maulid dan ada gambar-gambarnya sekali yang menunjukkan bahawa perakan itu hukum haram. Dia dapatkan di belakang insyaAllah. Ambil dua. Lepas itu kita teruskan dengan apa. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kita itu memakai cincin yang mempunyai bentuk kupu-kupu atau bentuk serangga yang lain? Barakallahu fikum. Kalau boleh tinggalkan yang bentuk ada gambar. Bentuk ada gambar. Gambar-gambar manusia ke ataupun gambar binatang, makhluk yang ada roh. Tinggalkan. Sebab itu gambar. Gambar. Jangan galakkan orang pakai. Tapi ini kalau nak bimas nanti, rongsang dan sebagainya, elakkan yang ada gambar kupu-kupu ataupun gambar burung dan sebagainya. Elakkan. InsyaAllah. Itu saja. Dan kita kembali kepada hadis. Hadis, kita sampai ke 44, kejujuran. Ayat tentang kejujuran, kita sudah bawa tempoh hari seperti dalam surat Al-Munafiqun. Sebab kalau jujur dalam Islam, dia namanya siddiq. Sadiq. Tetapi lawannya adalah munafiq. Ayat-ayat munafiq, kita sudah baca. Yang mana orang munafik, orang yang tidak jujur dalam agama, orang munafik, Allah sendiri menyaksikan. Dan Allah sendiri menjelaskan. Dan bagaimana dalam surah Al-Munafik, ataupun surah Al-Munafikun. Tafsir Al-Munafiqun ayat pertama, Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahawa orang-orang munafik itu adalah pembohong. Jadi pembohong di dalam agama adalah orang munafik. Kejujuran penting dalam agama. Dan akhlak paling mulia adalah kejujuran. Akhlak paling mulia kejujuran. Di bawah sekali. Berkenaan dengan hal itu, jadi dengan kejujuran, saya dapat katakan bahawa kejujuran bererti, pertama, kesesuaian antara lahir dan batin. Itu jujur. Kalau yang lahir betul, yang di batinnya, di hatinya, yang disembunyikan itu betul, itu jujur. Kalau yang dikatakan, dilakukan, ditunjukkan, itu jujur, tetapi di dalam hatinya, sebaliknya, itu munafik namanya. Jadi, boleh kita bacakan ayat, innal munafikina, fidlar til asfali minanar. Orang munafik itu jadi kerak api neraka. Dan tanda-tanda munafik ditafsirkan ayat ini oleh Rasulullah SAW, ayatul munafiki salatu. Alamat, ciri orang munafik tiga. Salabah. Bila bercakap, dia bohong. Wa'idha wa'ada akhlafah. Apabila berjanji, dia menjalani janji. Wa'idha sumina khana. Apabila diberi amanah, dia berkhianat. Tapi ini semua, kita katakan yang paling betul dikatakan munafik, kalau berkaitan dengan agama, kalau berkaitan dengan dunia, tengok apa bentuk. Kalau dunia ini kerana agama, juga boleh jadi munafik. Kalau hal-hal yang biasa, anda contohkan tempoh hari. Mungkin mesti ingat. Kadang-kadang isteri kita mengidam itu, mengidam gini kan. Tapi kantong kita ringan, tak berat. Mungkin Hamzah punya orang rumah Hamzah, minta beli apa? Ikan di pasar. Kurau pun tak? Ikan kurau dan sebagainya. Tengok satu kilo sampai, kalau di Malaysia sampai RM5, RM6. Kat kursi kita ada RM10. Satu kilo nak beli satu keluarga dah habis. Atau kurang, kurang. Kita pun belikan apa, ikan tambah. Adik cakap dengan orang rumah yang tak ada ikan kurau dah habis. Sedangkan melambak-lambak. Apakah ini munafik? Ini bukan munafik. Kita nak selamatkan kita punya ekonomi pada hari itu. Kita tak jadi masalah. Yang katakan munafik. Yang munafik, ditanya. Apa hukum maulid? Sunnah. Ah, itu kalau tak tahu hukumnya, itu bid'ah, kita katakan sunnah, itu munafik tu. So, jangan katakan bukan munafik. Kalau tak tahu hukumnya, kalau tak tahu sunnah, orang awam tu kita yang katakan munafik. Kalau tak tahu hukumnya. Tapi ustaz-ustaz tidak semestinya jadi ustaz tu tahu hukumnya. Kita bukan menghinanya, betul kan? Tak semua tahu hukumnya. Cuma orang yang dilihat oleh Allah SWT hidayah, dia tahu. Begitu juga, orang yang berjanji, janji nak tengok bola, pakai satu kereta, tiba-tiba tak muncul. Jangan kata-kata munafik. Anda bukan nak pergi berjuang. Anda nak tengok bola. Dan tiba hari satu keluarga 6 orang naik BM, ceritanya dia nak tengok bola. Di rumah kawan dia pecut. Pelanggannya belakang lori terbakar. Satu keluarga masih. Dan kawan khabar, tujuannya dia tengok bola ramai-ramai dengan keluarga. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Sebab itu orang Islam ramai. Jadi penjajah seperti itu, tak kata-kata munafik. Amanah. Amanah apa? Antum diamanahkan filem-filem Hindustan begitu banyak. Pinjam. Tahu sidi-sidi filem Hindustan. Tiba-tiba anda buang. Itu dikatakan bukan tak amanah. Itu betul amanah anda. Kalau tak amanah, ini kasi balik. Sebab filem itu hukumnya. Haram. Boleh kiaskan apa dikatakan oleh Imam Ahmad mencuri buku? Ahli bin'ah dipotong tangan? Tak potong tangan kalau buku bin'ah itu boleh menyesatkan. Katanya tidak dipotong tangannya. Kalau dibuktikan yang dicuri buku itu buku yang menyesatkan. Jadi kita boleh kiaskan seperti itu. Jadi dari munafik ada tiga yang paling besar. Dan ayat-ayat munafik terlalu banyak di dalam Al-Quran. Jadi kejujuran. Kejujuran di dalam Islam sangat dipentingkan, sangat diwajibkan. Kerana kejujuranlah menjadikan kita berjaya. Tak jujur, kita tak berjaya. Hatta dalam rumah tangga tak jujur, tak berjaya tu. Kejujuran sangat penting. Jadi kata syekh kita, berkenaan dengan hal ini, dapat saya katakan bahawa kejujuran bererti kesesuaian antara lahir dan batin. Depan dan perbuatan. Jadi cakap lain, kalau perbuatan lain, Allah juga benci. Kabura maksan indallahi an taqulu ma la taf'al. Sampai saya kebencian di sisi Allah, kau bercakap lain, kau buat lain. Ataupun kau tidak bercakap, tidak berbuat apa yang kau cakap. Serta berita dan fakta. Serta berita dan fakta. Dan di bawahnya ayat oleh syekh kita, ataupun di bawah ayat oleh syekh, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shalihin. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa shalihin. Para nabi, nabi yang pertama dinamakan siddiq sampai yang terakhir. Kerana di antara sifat nabi dan sifat rasul itulah dia, siddiq. Jadi orang yang mati kalau dia sentiasa mengambil sikap siddiq, jujur, dia bersama Nabi besok, Rasul. Bukan itu saja. Termasuk juga dengan syuhada. Orang-orang yang mati syahid. Ditempatkan di surga bersama orang yang mati syahid. Siapa lagi? Bila siddiqin wa syuhada wa salihin. Orang-orang salih. Jadi kalau ingin martabat yang tinggi, besok di akhirat, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, bersifat jujurlah. Ya, kalau antum ahli yang tidak bersifat jujur, cepat-cepatlah bertobat. Kerana bertobat at-taibina min adzam kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat daripada dosanya, walaupun hadisnya hadis lemah, ada umatnya ya. Walaupun hadisnya hadis lemah, orang yang bertobat daripada kesalahannya sama seperti tidak bersalah lagi. Antaranya, kalau kita dah bersifat jujur, kita bertobat cepat. Kita bertobat cepat. Supaya kita dapat darjat yang diberikan oleh Allah SWT sebagaimana dijanjikan dalam surah At-Taubah ayat 119. Kemudian Allah meminta hamba-hambanya yang beriman agar mereka berbuat jujur. Lihat, Allah Subhanahu Wa Taala meminta, menyeru kepada setiap hambanya yang beriman supaya bersifat jujur dan berpegang teguh kepada kebenaran agar mereka menjadi gulungan yang menetap di jalan kebenaran. Lihat tuan-tuan ya. Kita disebutkan itu tadi belajar tentang sabar. Sabar adalah asas kejujuran. Kita susah nak jujur kerana kita hilang sabar. Ataupun kita tak bersifat sabar. Banyak contohnya. Ya? Dia tak mahu dimarah oleh orang rumahnya. Misalnya dia tidak jujur. Supaya apa? Sedangkan kalau kena marah pun dia marah. Kejap saja sebab kita jujur. Kita kena sabar masa kena dia marah. Siapa tak marah? Ya? Kalau dibohongi. Begitu juga ayat di dalam surat Al-Ahzab. والصادقين والصادقات disebut di dalam Al-Quran hebatnya orang-orang yang siddiq dan sadiqat. Siddiqin laki-laki, sadiqat perempuan, dan orang-orang yang benar-benar baik laki-laki maupun perempuan disebut orang-orang yang benar. Siddiq, sadiq itu adalah orang yang benar. Jangan nama saja siddiq, ada orang menggunakan nama siddiq tetapi tidak benar. Kenapa Umar dinamakan Umar? Abu Bakar al-Siddiq. Dibenarkan. Bukan saja dibenar, tetapi membenarkan yang benar. Apa yang paling benar Quran nanti? Dia mesti bersifat benar dan membenarkan yang paling benar. Yang paling benar dalam dunia berdiri Quran nanti. Dan kata-kata ulama yang dikatakan ulama-ulama, kibar ulama. Kata-katanya benar. Maksudnya kita pertahankannya. Begitu juga dalam Al-Quran. Falau sadaku Allah lakana khairan lahum. Kayaknya mereka selalu jujur terhadap Allah, nascaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Sebab bila mati, mereka akan digulungkan dengan para nabi, para rasul, para syuhada dan orang-orang saleh. Hebat kan orang-orang jujur, kena jujur dalam hal agama. Terutamanya dalam agama, jangan main-main masalah agama. Kemudian Allah memberitahukan tentang nilai kejujuran. Bahawa kejujuran merupakan kebaikan sekaligus penyelamat. Penyelamat akidah mulia, penyelamat berdiri di akhirat, penyelamat agama, akidah, iman, apa saja. Diselamatkan dengan kejujuran. Sebab itulah yang memberikan nilai kepada amal perbuatan. Sebab kejujuran merupakan rohnya. Seandainya mereka benar-benar terus ikhlas dalam beriman serta benar-benar berbuat taat, nasyaya kejujuran merupakan yang terbaik bagi mereka. Ikhlas itu satu daripada kejujuran. Ikhlas dalam hadis al-ikhlas ruhul ibadah. Keikhlasan kejujuran adalah ruh ibadah. Ruh ibadah kita mati kalau tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas kepada Allah SWT syirik. Betul kan? Kalau tidak jujur kepada Allah SWT syirik. Kalau tak ikhlas kepada manusia kita menipu. Kalau tak jujur kepada manusia kita menipu. Kalau kepada Allah syirik langsung. Apa ayatnya? Sebagai bukti. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِخَاءَ رَبِّي فَلْيَأْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحْدًا. Kalimah yushrik di sini syirik kerana tidak ikhlas, tidak jujur. Ikhlasan kejujuran itu penting di dalam beribadah kepada Allah Taala dan sama kita insyaAllah. Dan kita terus ke hadis yang utama. Mudah-mudahan dari sini tempat kita habiskan. Hadis nomor 54. Fal awal Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "As-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Fa inna ar-rajula la yasduku hatta yuktaba 'inda Allah siddiq. Wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar. Ar-rajula la yakdhibu hatta yaktuba 'inda Allah kadzdzaba." Lihat kadzaban. Jadi Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Sesungguhnya kebaikan itu membawa ke syurga. Lihat, pintu syurga dibuka kepada orang-orang yang pintu syurga ditutup kepada orang-orang yang lawan jujur antaranya munafik. Dan munafik tempatnya adalah di neraka dan menjadi kerak neraka sebagaimana ayat kita baca tadi. Innal munafiqina fi dharril asfali minan nar. Dan sesungguhnya seorang selalu berbuat jujur sehingga ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Jadi, bila ditulis di Allah seorang yang jujur, bukan bermakna jujur ini datang dengan menggolek, tetapi jujur dengan perbuatan. Diusahakan jadi orang jujur. Ayat ini, hadis ini, menunjukkan bahawa kejujuran itu adalah satu sikap yang bukan datang begitu saja. Memang dia diusahakan. Betul kan? Makanya anak-anak kalau dibiarkan, dia tidak jujur sampai besar, dia tidak akan jujur. Maka ubah sikap. Ubah sikapnya. Banyak budak-budak tidak jujur, betul kan? Dia bohong. Jangan bergurau dengan bohong. Bohong yang serius lah. Maksud anak, ada budak kadang-kadang ya, dia tak pergi sekolah, dia main. Dia berlaku banyak di Malaysia. Dia tak pergi sekolah. Dia pakai uniform sekolah. Tapi keluar, tak tahu di Singapura mana dia berlaku ya, agaknya. Ada. Jangan besok, ibu pandai kau, jangan. Kita kena ambil sikap. Sebab dia mula di situ. Bahayanya budak-budak, dia keluar, dia mengatakan sekolah, dia tidak pergi sekolah. Itu kerosakan pada besar. Sebab dia berkawan dengan orang yang dah rosak. Dalam hadis, Al-Mar'u ala dini khalili. Seseorang itu dibentuk agamanya oleh kawannya. Bermakna, agama seorang ikut kawannya. Umum ya, kita pun sama. Kalau kita bercampur dengan orang bina, dia duduk dalam majlis bina, kita akan jadi bina. Maka duduklah dengan, begitu juga anak-anak. Bila anda biarkan dia seperti itu, ada yang sampai sekarang masih berlaku, dia bapaknya pergi rumah anak minta air penerang hati. Bapa anaknya asyik konsek. Kata gurunya tak datang ke sekolah. Asyik ini bukan air penerang hati. Kadang-kadang dia minta rupiah. Budak ini tak boleh kena rupiah. Tetapi kena disiplinkan dia. Tarbiah dia. Tasfiah. Tarbiah. Supaya dapat disiplin. Tahu tarbiah? Pendidikan. Tasfiah. Bersihkan dia punya jiwanya dengan agama. Kalau tak biar agama, dia tak akan bersifat jujur. Jadi rawat boleh sekarang. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Anak baca lagi. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Laki-laki itu pelindung bagi perempuan dan di bawahnya. Dan bila ditulungi perempuan-perempuan itu al-um madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama. Jadi kena begitu sama. Masalah anak memang masalah paling yang belum beranak ni mungkinlah tak ada apa-apa. Yang dah ada anak ni insya-Allah. Jadi kita kena ajar anak kita bersikap jujur dan kita sendiri kena bersikap jujur. Dan kalau ada anak-anak yang saya misalkan tadi dia tidak jujur, kena betulkan. Ya? Yeah? Kerana kunci syurga adalah kejujuran. Kunci syurga, kejujuran. Jujur dengan Allah, anak katakan tadi, wajib kan? Yang tak jujur dengan Allah, munafik. Jujur dengan manusia. Kerana kejujuran dengan manusia, menjadikan manusia senang dengannya. Kalau anda kena tipu, anda senang dengan orang yang tipu anda. Tak ada orang yang senang dengan orang yang penipu. Ya, kalau tak apa, kena kukul. Jadi di sini, fahamlah. Jadi hadis ini, kita ambil malam ni, bukan hanya untuk dibaca, sebagaimana orang penghibur lara membaca itu dan ini, sajad dan sebagainya, ini bukan. Ini hadis yang wajib kita DOI dan kita pegang. Jadi akidah. Sebab semua dalam Quran hadis adalah akidah. Ya? Ini sesungguhnya, kedustaan itu membawa kepada kejahatan. Dan kejahatan itu, ataupun saya baca lagi sekali. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan itu membawa kepada syurga. Dan sesungguhnya, seseorang selalu berbuat jujur. Sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Allah akan tulis sebagai orang yang jujur. Sesungguhnya kedustaan itu membawa kepada kejahatan. Dan kejahatan membawa kepada neraka. Dan sesungguhnya seseorang selalu berbuat dusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang berdusta. Pertama ya, mesti ingat. Satu dusta. Kalau dia tidak tobat. Satu dusta. Kalau dia tak kembali kepada kebenaran. Akan dilapik dengan dusta. Akhirnya berapa ratus dusta anda akan pertahankan demi kerana satu dusta tak mutuan. Betul kan? Jalannya. Saya nampak orang tu mencuri. Kawan kita. Dia katakan, kenapa kau curi? Dia katakan, sedangkan dia dah buat. Kalau kita minta dia kejujuran, kenapa sebabnya? Nanti sebabnya bohong. Dia akan memberi alasan dengan bohong. Bohong ini, Allah mengatakan, bila dah banyak sangat, anda akan ditulis sebagai pembohong. Dalam bahasa Arab cepat, kadzab. Sebab kadzab banyak bohong. Kadzab banyak bohong. Kadzaban. Bukan. Kan tadi ada syadda. Di sini kita ingat. Tadi, man kadzabah. Kadzabah sekali. Tapi kalau kadzab dan banyak-banyak, dikatakan kadzab. Kalau orang mengatakan kadzab, tadi masalah. Kalau Allah tulis sebagai kadzab, lihat ayat ini mengatakan. Punya kedustaan membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang selalu berbuat dosa sehingga Allah tulis di sisinya, yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang berdusta. Allah tu di sisinya berdusta. Ini Allah rekod, ini berdusta. Kalau manusia rekod tak apa, kalau Allah rekod, Subhanallah. Di sini, yuktabu inda Allahi kazzaban. Manusia bila dikatakan oleh Allah kazzab, Subhanallah. Tidak ada yang boleh melindungi cuma Allah. Tidak ada yang boleh berubah Allah. Maka dalam agama ini jangan berbohong. Tapi mula-mula kan dalam hidupnya. Kemudian dibawa kepada agama. Bila bawa kepada agama, kalau itu dia kena Allah seorang kazzab. Ta'udzubillah. Tapi besok ya, janganlah kawan kita bohong sikit-sikit. Kita kena santap nanti dulu. Jangan cepat seperti itu. Anak takut apa dia? Dari makan zat ni jangan digunakan kepada sahabat-sahabat kita. Ada satu hadis kita jumpa nanti. Kita akan cuba sedang. Mungkin dalam tidak juga. Ada satu masa, satu saat, Allah terima perkataan. Kita dah bincang kalau tak salah lagi. Kita bincang ya. Pernah soal satu sabda, maksudnya digunakan, وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنَى. Gunakanlah kepada manusia ni, kerana seumur Islam, kata-kata yang baik. Kerana ada satu saat, Allah terima kata-kata anda, tanpa ditolak. Terus di sini. Katakan kepada orang itu kadab. Kalau itu jadi doa, orang itu jadi kadab. Kesian. Dan putus neraka. Lihat ayat ni. Jadi kalimah-kalimah yang tidak bagus ini jangan dilapaskan kepada kawan-kawan kita. Kerana ayat tadi mengatakan, gunakanlah kepada manusia kata-kata yang bagus. Kita teruskan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Qosa kata asin, al-birru, sebutan menyuruh bagi segala bentuk kebaikan. Sebab dia katakan, wa ta'awanu al-birr, bertolong-tolonglah atas kebaikan. Sebab bir di sini, sebutan menyuruh bagi segala bentuk kebaikan. Wa ta'awanu al-birr wa taqwa. Jadi bir adalah segala kebaikan di bimbingan dan mengantarkan. Seperti yahdi. Allah memberi petunjuk. Bermakna Allah memberi petunjuk. Kemana orang yang dapat bimbingan ke syurga? Al-fujur, perbuatan buruk. Fajir, perbuatnya. Al-fujur, perbuatan buruk. Fajir, perbuatnya. Kandungan hadis. Anjuran untuk berbuat jujur. Sebab ia menjadi sarana menuju segala kebaikan. Larangan berbuat dusta dan anjuran agar tidak menganggap enteng atau mudah terhadapnya. Sebab ia menjadi sarana menuju segala kejahatan. Barang siapa yang biasakan diri dengan kejujuran, maka itu akan menjadi perangan ya, baginya. Barang siapa biasakan dusta, maka itu akan menjadi karakter baginya. Jadi yang dusta ni jangan cepat-cepat bertobat ya. Barang siapa terkenal dengan sesuatu, maka tetap baginya untuk dijuluki dengan julukan tersebut. Jangan sampai orang juluki kita ni sebagai kazzab. Akhlak mulia diperoleh dengan membiasakan diri untuk menerapkannya. Jadi terapkan kejujuran, kebenaran. Sebab jiwa itu sangat terpengaruh oleh sebab-sebab yang dapat mengantarnya kepada kebaikan dan akan merubah tabiatnya. Demikian juga sebaliknya. Amal soleh, tempat kembalinya adalah syurga. Sedangkan perbuatan buruk, tempatnya berada di neraka. Jadi sampai di situ dulu. Pada pertanyaan, kalau sempat minggu depan kita ambil sedikit penjelasan tentang hadis ini. Ya, kalau ada malam ini soalan, kita teruskan soalan. Teruskan sahabat. Ya, teruskan dia soalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tapi ada kalanya saya kena bohong juga, Ustaz. Ah, tak apa, jangan kita bohong. Orang bohong dengan kita, tak jadi masalah. Tapi kalau boleh, kita nak terangkan. Teruskan, soalan, teruskan. Maksudnya, saya nak cakap. Tapi kalanya saya kena cakap bohong juga. Macam mana kedudukan saya itu? Ada masanya kita kena berbohong. Malah pada masa itu bohong tu wajib. Katakan anda bergaduh dengan saudara Abdul Razak. Misalnya, tapi mudah-mudahan jauh sikit. Anda kena berbohong dengan saudara Abdul Razak. Sebenarnya Abbas suka pada anda. Begitu juga kalau jumpa. Saudara apa? Kita anda katakan sebenarnya saudara Abdul Razak suka kepada anda. Jadi, kita cantumkan. Itu disuruh. Tapi jangan jadi batu api. Dahlah dia sudah. Sisi kita katakan, oh dia kata tentang macam-macam. Nanti jumpa kata macam-macam. Itu namanya batu api. Dalam bahasa Arab, qassab la yadkhulul jannata qassab. Tidak masuk syurga itu dikatakan batu api. Batu api tak masuk syurga. Jadi berbohong seperti ini boleh. Seperti al-harbu khida'. Peperangan perlu pandai pembohong. Khida' artinya bohong, berbohong. Contohnya, para sahabat bila diserang oleh tentera musuh pakai gajah. Dia terpaksa berbohong. Apa dia berbohong? Gajah tak besar. Manalah ada gajah sahabat? Apa dibuat? Unta tu dipakaikan pakaian yang besar-besar. Dia cari warna yang ditakuti oleh gajah. Bila gajah tengok di depan lebih besar daripada dia, patah balik. Itu perang. Namanya khidat. Terpaksa berbohong. Cuba ingat. Dengan binatang pun terpaksa berbohong. Dengan apa? Gajah kena tipu. Dengan apa? Dengan unta yang dia tu. Begitu juga Rasulullah SAW. Ada tempat-tempat yang berdepukan. Disuruh tak kaki. Supaya dia pun naik. Dan nampak ramai. Dan jalannya seperti ini. Bukan jalan lurus seperti ini. Supaya musuh di depan nampak dari jauh. Banyaknya takut dia. Itu semua namanya khidat. Sehingga dikatakan al-harbu khidat. Jadi berbohong seperti ini dibolehkan. Jadi bohong yang mana tidak bolehkan? Kalau katakan bohong yang membawa kepada kerosakan. Seperti kita bohong, minta maaf ya. Kebanyakan kita berbohong dengan isteri, isteri bohong dengan suami. Itu lumrah. Tetapi bohong yang macam mana? Saya katakan tadi kalau kita bohong dengan isteri kita tak mampu belikan kurang misalnya. Itu boleh. Tapi kalau hari-hari bohong, cakap bohong, lama-lama anda dikatakan oleh isteri anda pembohong. Dan Allah boleh cakap dan bohong. Dan isteri anda bila anda dikatakan pembohong, masalah rumah tangga tidak akan bagus. Saya yakin seorang wanita, kalau cakap betul, dia marah. Siapa tak marah? Kalau benda-benda yang dia tak suka, tetapi dia lebih senang, dia marah antar sekejap, tetapi besok dia tak akan marah. Macam mana isteri kita nak tahu sikap kita kalau kita sendiri berbohong? Dia tak akan tahu sikap kita. Dia tahu sikap kita pembohong saja. Akhirnya, pembohongan ini, ya, Allah dah tak suka, manusia juga tidak suka. Kata jangan jadikan diri anda tak disukai oleh si anda. Kadang-kadang dia berbohong. Kan? Jadi janganlah terlalu banyak berbohong, tapi ada hal-hal yang kita tak boleh berbohong. Begitu juga isteri. Ada isteri yang suka berbohong. Akhirnya, dikatakan oleh Islam, kufun. Kalau anda ada berbohong, besok isteri anda akan jadi berbohong. Juga kalau isteri berbohong, suami akan jadi berbohong. Sebab Quran mengatakan tentang rumah tangga ini, kufu. Itu ditulis dalam Quran. Kalau anda mau jadi orang yang baik, jangan bohong isteri anda. Dan isteri anda kalau mau jadi orang baik, yang jujurlah. Terima berbincang sekali. Tapi kalau bohong dengan isteri, apakah jadi munafik? Tengok. Kalau yang berkaitan dengan agama, memang munafik. Tapi yang berkaitan dengan urusan dunia, di jalan, ya, tak bawa munafik. Jadi, maksud si Abbas ni yang mana satu agaknya. Kalau urusan agama, dia tetap munafik. Umum. Kalau umum, tengok-tengok, ya. Mula-mula suka berbincang, ataupun berbohong, tak mau berbincang, urusan agama. Urusan dunia. Besok takut-takut, dibabitkan juga masalah. Satu lagi ya, sahabat, yang banyak berlaku. Kadang-kadang masalah anak. Banyak isteri yang suka berbohong. Saya tahu. Sebab banyak orang adukan dengan anak. Kadang-kadang ya, bila rumah tangga dah teruk sangat, dia orang jumpa anak suruh rukiah. Mana satu saya nak rukiah? Jika isteri. Ini sendiri yang saya katakan. Sering. Hampir setiap tahun, kalau dikumpul orang yang minta rukiah supaya rukiah suaminya, atau suami minta rukiah istrinya, ramai. Tapi ini kan rahsia rumah tangga. Takkan saya nak cerita kepada anda. Bila sedikit-sedikit rupanya berbohong. Isteri kaki bohong. Si suami pun kaki bohong. Nanti dia nafikan. Depan saya masih berbohong. Anda katakan, Syekh, tadi anda cakap lain. Sekarang isteri cakap dekat lain. Atau mana telah bohong. Anda tanya kepada istrinya. Apa dia katakan suami anda tahu? Kan? Suami anda begini sebenarnya. Begitu juga isteri dia. Sebenarnya kan isteri telefon anda. Anak catit je. Orang telefon anak catit. Kadang-kadang orang marah tak tahu macam mana anak catit. Tapi besok kalau dia bertengkar depan anak katakan kunci untuk mengadu bohong. Tidak jujur. Cukup banyakannya. Jadi dia cakap jujurlah. Memang ada masanya kita nak cakap bohong. Apa nak cakap bohong ni mudah. Tetapi nak cakap benar tu payah. Tetapi ingat kata Rasulullah SAW. Kulil haq walau kana mur. Katakan benar. Berkatalah benar walaupun pahit sekalipun. Ya. Jadi cik Abbas. Kita kena belajar menghadapi kenyataan. Dan sabar. Kadang-kadang isteri kita marah-marah kerana kita bohong, kita sabar. Tapi dia tetap menghormati anda, menghormati anda kerana anda jujur. Itu. Ya, insyaAllah. Nah, termasuk orang veteran ya. Umur anak dah 56. Anak kahwin lebih kurang umur anak 24. Sekarang 56 berapa tahun menghadapi. Di belakang pun, sahabat kita ya, itu pun lagi veteran. Okey, kalau ada soalan yang lain, siapa cukup insyaAllah. Kalau ada yang masalah, tanyakan lagi insyaAllah. Teruskan kepada soalan. Sahabat kalau nak soal, kalau boleh pakai buku pasal. Berarti ada lagi soalan? Terus. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita memakai cincin bentuk buku? Dah, dah dijawab. Teruskan lagi. Soalan yang mudah pun jangan dilepaskan. Sebab di dalam palsok ni ada sahabat kita yang baru sekali nak ikut. Kali ini diikut dia bertanya sahabat oleh kerana soalannya terlalu mudah ditinggalkan. Itu tidak boleh. Kena yang jadi admin ni yang pegang palsok ni kena jujur ya, siapa pun yang pegang. Ustaz, bagaimana kalau catering company kena masak untuk majlis maulid? Iya, kita katakan kalau hantar jadi tukang jahit, orang nak suruh hantar buat baju, sama seperti orang nak makan. Itu urusan dia, bukan urusan kita. Kita buat saja. Itu kalau itu katakan tidak boleh, macam mana kita nak jual makan? Nanti takut-takut makanan anda itu dikatakan itu dekat sini. Jadi katakan bahawa itu Allah taziru wa ziratun wizra ukhra. Walaupun ayat ini masuk, tapi Imam Syafi'i masih menggunakan sebagai menentukan anda tidak bertanggungjawab atas seorang lain. Anda seorang tukang masak. Tiba-tiba yang nak dimasak ini untuk maulid. Itu yang maulid urusan dia. Masak untuk apa? Untuk kasih orang makan. Jadi, anda yakin bahawa anda sebagai seorang yang tukang masak, masak saja insyaAllah. Bukan syubhat dengan orang yang maulid. InsyaAllah. Kalau minta ujian lagi, insyaAllah kita lebih kerja. Teruskan. Ustaz, kalau bekerja di perusahaan orang suci, bagaimana? Boleh atau tidak? Boleh. Anda bekerja jadi driver orang kafir lagi. Boleh. Bagaimana orang suci boleh? Boleh mencuri. Betul kan? Hilang yang ada di Singapura. Hilang orang Islam atau orang kafir? Orang kafir. Kenapa ada hilang? Orang kafir tak bekerja. Dengan orang sufi pun ada kena bekerja. Yang penting anda tidak mencuri. Dan kalau boleh bekerja dengan orang suci, banyak-banyaklah nasihat dia ya. Supaya dia jadi orang salafi. Teruskan boleh insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hukum memelihara binatang seperti kucing dan anjing di dalam Islam. Memelihara kucing di dalam Islam tidak masalah. Abu Hurairah pun memelihara kucing. Sehingga dipanggil Abu Hurairah. Sebab dia apa dia tukar urut kucingnya. Anak di rumah anak ada 3 ekor. Cik Razan ada 2. 2 ekor di rumahnya kucing. Yang penting jangan diseksa. Sehingga dalam satu hadis, seorang wanita dimasukkan ke neraka kerana mengurung kucing sampai mati. Dan seorang wanita dimasuk syurga kerana memberi anjing minum. Sihat. Jadi di situ ada kaitan anjing dan kucing. Cuma tidak digalangkan piara anjing. Orang yang piara anjing setiap hari akan dikurangkan kebaikannya, kebaikannya, pahalanya. Akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anjing akan menjadi masalah kerana dia mungkin menjadikan sahabat-sahabat kita tak mau datang ke rumah kita sebab anjing. Pertama bagi orang Melayu, najis. Betul kan? Kedua, kita takut kena gigit. Dan ketiga, malaikat tak masuk di rumah yang ada anjing. Dalam rumah, kalau di luar, tetap ada sebab kita piara untuk hiburan sahaja. Satu hari, pahalanya, sekian-sekian akan ditarik oleh Allah SWT kerana piara anjing. Dan boleh piara anjing kalau kita ada sebab. Seperti kita ada perusahaan, ada ladang dan sebagainya. Kerana anjing ini, dia tak kira siapa. Kalau masuk menceroboh, dia akan gigit. Tapi seperti sekarang ya, berjaga-jaga anjing liar di sana. Kita kena taruh di pagar kita. Jadi kalau kita nak gunakan untuk memburu, ada bak fake memburu dengan anjing. Bagaimana memburu dengan anjing? Sehingga kata salam. Kalau ada memburu dengan anjing, ada bacakan bismillah terhadap binatang yang akan ditangkap oleh anjing kita. Kalau ditangkap, buruan itu mati, maka kita boleh makan. Tetapi kalau dikongsi dengan anjing yang liar, kita tidak boleh makan. Sebab kita salam tidak tahu yang membunuh tadi anjing liar tadi ataupun anjing kita. Dan anjing liar, dia nak makan. Tapi anjing kita memburu untuk kita. Dia tak akan makan. Jika situannya. Sebab sudah dilatih. Maka dia katakan anjing yang sudah dilatih. Dia tangkap tak akan makan dia. Tapi kalau dia bersama anjing liar ditangkap untuk makan. Jadi niatnya dah lain. Anjing tadi niatnya untuk tuannya. Dan kita berniat untuk dimakan. Tiga, kita baca bismillah dulu. Dan kalau terlupa baca bismillah, itu hilang. Dikiaskan kepada sembelih. Sembelih tak baca bismillah bagi orang Islam, tetap boleh dimakan. Walaupun tak baca bismillah. Tetapi saya ingat anjing ni, lebih baik kita kembali kepada hadis. Kalau anjing yang sudah latih, tangkap binatang, tapi tak baca bismillah, lebih baik jangan dimakan. InsyaAllah. Allah Allah. Sahabat tanya kat tangan. Ya, Sufian. Saya bulu kucing najis sama dengan najis itu syiah. Sebab dia marah dengan Abu Hurairah. Itu syiah jahatnya. Dia marah sangat dengan Abu Hurairah. Apa saja yang berkaitan dengan apa? Dengan kucing najis. Saya dengar sendiri itu. Masa mereka dialog di rumah saya. Dia mengatakan, tengok. Katanya, bulu kucing najis mereka tak najiskan. Siapa najiskan? Katanya najis. Bohong mereka. Ya, yang kata Imam Syafi'i, tidak pernah aku jumpa di permukaan bumi ini manusia yang paling membohong kecuali yang paling membohong. Apa tidak? Hadis yang ditulis dalam kitab kafir itu semua bohong. Kan ibu dengan hadis? Kadzab. Apa yang dikadzab? Ini bohong. Ini pembohong mereka. Dan mereka ada satu prinsip hidup mereka. At-Taqiyah. Mereka mengatakan, At-Taqiyah tu min din abai. La dina liman la taqiyahu. Taqiyah adalah agama Datuk Nenekku. Tak ada agama bagi siapa yang tidak taqiyah. InsyaAllah ini dipahami. Okey. Soalan Nabi sekarang. Waalaikumsalam. Saya keliru, adakah orang munafik ada kekal di dalam neraka? Tengok munafiknya. Munafik ada akbar dan tawar. Seperti kafir. Ada kafir yang besar, ada yang kecil. Kafir yang kecil. Seperti syirik. Ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Seperti zalim. Ada zalim yang besar, ada zalim yang kecil. Zalim yang besar adalah syirik. Ikan? Inna syirik lazul munafik. Syirik adalah kezaliman yang paling besar. Begitu juga dengan munafik. Munafik yang besar adalah munafik yang menyuarakan kebenarannya di depan kita tetapi di belakang kita sebaliknya. Seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Ya. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Apabila bersama kita, dia sama seperti kita. Tetapi bila dengan orang-orang syaitan-syaitan yang jadi kucu mereka, mereka sebaliknya. Bersama kita di Islam, tapi bersama orang-orang yang bersama mereka yang menentang Islam, dia menentang Islam. Itu munafik yang tidak ada tempat di syurga. Akan dikekal dalam neraka. Ataupun seseorang mengatakan depan kita, ini halal, tetapi di belakang dikatakan haram. Dan sebaliknya. Itu munafik. Jadi munafik yang besar akan dikekal dalam neraka. Sebagaimana penjelasan dalam hadis. Dan Ibn Qayyim al-Jauzi menulis satu kitab tipis namanya munafik. Kitab munafik. Saya rasa sudah diterjemahkan. Cuma hadis. Jadi munafik dibagikan oleh Ibn Qayyim. Di antaranya yang kekal dalam neraka dan yang tidak kekal dalam neraka. Seperti ayat wa malam yakum bima anzal Allah fa ulaika hum kafirun. Kafir ada dua. Kafir yang kekal dalam neraka dan kafir yang tidak kekal dalam neraka. Teruskan. Jadi ada soalan sahabat yang biasa soal yang dibaca. Teruskan. Ustaz, bolehkah seseorang itu mengerjakan solat-solat sunnah sambil duduk sekali tanpa ada uzur? Tanpa ada uzur jangan. Kalau boleh, Rasulullah SAW pun memang ada sambil duduk. Tetapi kan kata Aisyah, oleh kerana dia letih diri. Bila dia tua, badannya bertambah. Dagingnya bertambah. Jangan ikut orang-orang, anda tengok kadang orang-orang tabligh, orang-orang yang ada di masjid, dia sehat, dia sembahyang duduk. Tidak boleh. Kalau boleh, sembahyang, dikatakan sembahyang sunnah, sembahyanglah dengan cara berdiri. Sedangkan Allah katakan, aqimus salat, berdirilah untuk berdirikan solat. Aqimus salat, berdirilah untuk berdirikan solat. Kalau boleh, berdiri. Kecuali wuzur. Kalau wuzur, diberikan sembahyang dalam keadaan apa sekali. Duduk, baring dan sebagainya. Dia ada seorang, teruskan. Adakah sunnah puasa di hari kelahiran Nabi? Itu bid'ah. Saya nak tanya, bila ada hadis mengatakan kalau aku lahir, entah, kau taklah puasa. Cuma bid'ah hari Senin. Hari Senin. Kenapa apa Rasulullah SAW puasa hari Senin, dia mengatakan itu hari kelahiran aku. Tetapi, yang dari maksudkan 12 hari bulan awal. Mereka puasa pada hari 12 hari bulan awal. Kalau ikut akal kita, puasalah kau supaya jangan membazir. Buat kuduri sana, kuduri sini kan? Tapi masalahnya bukan masalah membazir dan membazir. Tapi tidak ada suruhan pada kelahiran SAW. 12 hari bulan dan bulan awal yang tarikhnya itu salah. Ditentukan pada hari itu puasa kerana kelahirannya itu tidak ada. Tetapi kalau hari Senin, itu pun bukan kerana menyambung kelahiran SAW. Sebab SAW mengatakan hari Senin itu puasa ni mulia. Sebab di antara kemuliaan hari Senin, aku dilahirkan. Bukan disuruh kerana kelahiran SAW. Hari Senin, banyak kejadian-kejadian yang berlaku pada hari Senin. Di antaranya kata Rasulullah SAW, di antaranya aku dilahirkan. Bukan hari Senin kita berpuasa kerana kelahiran SAW. Rasulullah SAW memulakan hari Senin kerana hari Senin di antara hari dia dilahirkan. Tak, jangan terbalik tu. Okey, itulah alasan mereka. Kalau betul nak buat apa ni puasa pada 12 hari bulan, katakan 12 hari bulan kita ada kenduri, dia kodokkan, kodokkan di hari yang lain, itu tidak ada dalilnya. Mungkin dia masukkan yang ini kot. Katanya, apakah boleh berpuasa di hari kelahiran Rasulullah SAW. Macam tu. Kalau di hari kelahiran Rasulullah SAW, itu orang buat maulid, di hari maulid juga. Tak ada maulid itu juga salah. Kalau puasa pun salah. Kalau tak ada hujahnya. Ingat, kalau dia buat maulid pun tak ada hujahnya. Kalau dia berpuasa pada 2 hari bulan Rabiul Awal pun tidak ada hujahnya. Dua-dua tetap dikatakan? Iya. Dia sahabat yang angkat tangan. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada 2 soalan. Teruskan. Minggu lepas saya telah diberi jawapan dari Ustaz tentang kalau kita sampai semalam Jumaat dan imam beri salam, kita mendapat fadilat. Iya. Adakah kita masih wajib menunaikan solat zuhur? Kalau kita sampai di masjid, kalau niat daripada awal jadi nak semayang berjamaah, insyaAllah buku yang akan datang pun ada perkataan tentang itu. Buku tu dilarang tergesa-gesa ke kita masjid. Itu ada 7 hadis atau 8 hadis. Bermaksud kalau kita dah niat dari rumah nak pergi semayang berjamaah, maknanya jangan terburu-buru, jangan berlari, jangan terburu-buru. Kalau ditakdirkan kita sampai, imam dah beri salam, tetap pahalanya sama seperti semayang dengan imam. Cuma dalam hal semayang Jumaat, kalau kita sampai di masjid, imam dah beri salam, kita tak sempat walaupun sebentar dengan imam berjamaah, maka kita kembali kepada asal. Semayang apa sah? Semayang zuhur. Siapa semayang Jumaat tidak ada dalilnya. Sebab semayang Jumaat kena berjamaah. Siapa yang semayang zuhur pada hari itu, betul. Tetapi kalau dia semayang Jumaat, tidak betul. Soalan kedua sah. Iya, teruskan. Adakah nanti apabila hari kiamat, Allah SWT akan membalikkan dunia ini dalam bentukan sekekal, ya kan? Iya. Kemudian, adakah soalannya syurga dan neraka, adakah itu juga di belum? Masih. Syurga dan neraka sebagaimana, senang saja. Ayat yang paling banyak kita hafal dalam surah At-Taubah. Betul? Dalam surah At-Taubah, dia ceritanya sudah siap. Wa'ada lahum jannat tajri tahtaha al-anhar. Itu bukan dunia. Yang dihapuskan dunia. Adapun akhirat tidak dihapuskan. Di mana letaknya syurga? Syurga letaknya di akhirat. Di mana letaknya neraka? Neraka di akhirat. Yang cerita ni kiamat dunia. Dunia ini akan dikiamatkan. Bagaimana Allah mengatakan dia akan gulung langit dengan kedua tangannya. Setelah dihancurkan, dah habis. Yang mana lautan jadi api, gunung-gunung jadi debu, dah habis, baru digulung langit. Dan digulung langit dengan dua tangannya. Bermakna dunia tak lagi. Maka berpindah kepada ke akhirat. Akhirat, di situ ada yang dikekalkan, nanti ada yang dikekalkan. Ini yang orang-orang bina marah. Yang tak dia dikekalkan adalah neraka yang dihuni oleh orang-orang yang membuat dosa. Dia Islam, beriman, tidak syirik, tapi dia buat dosa, masuk neraka. Neraka itu akan dihapuskan bila dah keluar semua penghuninya. Tetapi neraka bagi orang yang syirik, bagi orang kafir, yang menyekutukan Allah, neraka seperti itu kekal buat selama-lamanya. Sebab dalam Quran, khalidina fiha abada. Khalidina, kekal. Abada, buat selama-lamanya tak ada penghujung. Begitu juga syurga. Syurga, begitu juga. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Khalidina fiha abada, dzalikal fawzul azim. Allah mengatakan tentang, ana bawa ayat surah atau bawa ayat 100 itu supaya senang. Banyak kali kita baca. Maka orang yang masuk syurga yang dikatakan tidak melakukan kesyirikan pasti masuk syurga. Yang masuk syurga ini kekal buat selama-lamanya, tak ada penghujung. Jadi supaya kita jangan menyesal, pastikan kita termasuk ashabul yamin yang menerima kitab kita dengan tangan kanan. Ada pun yang tangan kiri, dia akan menyesal dan dia akan dimakan dalam neraka. Jadi yang akan dihapuskan dunia, tapi yang di akhirat tidak akan dihapuskan kecuali neraka yang dihuni oleh orang-orang yang berdosa besar. Adapun pada masa dan sebagainya, itu tidak diperlukan lagi. Dalam hadis yang dikekalkan 2, neraka dan syurga. Yang lain tak lagi. Ya? Allah ma'ala. InsyaAllah ini dapat dipaham. Teruskan. Bolehkah kita membaca surat Al-Ikhlas dan yang lain semasa kita sedang berbunuh? Sebenarnya, ada binatang yang disuruh bunuh. Ada binatang yang tidak boleh bunuh. Sehingga, dalam penjelasan ulama-ulama salaf, binatang yang suruh dibunuh, kita tak boleh makan. Tak boleh makan. Ular disuruh bunuh, kita tak boleh makan. Lipas disuruh bunuh, kita jangan makan. Kala yang disuruh bunuh, kita tak boleh makan. Hijab yang suruh isteri bunuh juga tidak boleh makan. Harta tikus yang membahayakan juga tidak boleh makan. Jadi kalau dalam keadaan apa sekalipun, kalau bunuh-bunuh, cuma membunuh binatang-binatang seperti ini jangan diseksa. Ya? Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza qataltum fa ahsanu qatlah." Apabila kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Hatta manusia kalau dia membunuh pun kena bunuh dengan cara baik. Ya kan? Yang paling tak sakit adalah dipancung, nampak zalim. Sebab satu orang Jerman dia mengatakan, bila dia orang kritik tentang menyembelih, tentang menyembelih, dia mengatakan sembelih ni bila urat-uratnya putus, sambil itu tak sakit lagi. Begitu juga kalau orang kena pancung, bila ilat putusnya, sebab yang menjadikan sakit signal daripada otak dia tersarap seluruh tubuh. Tapi dia pancung, signal dia dah habis. Kan kenapa kita sakit gigi, otak kita mengatakan sakit. Begitu juga kalau kita sakit kaki, kenapa? Otak kita mengatakan sakit. Bila urat-urat dipotong, ini saya baca artikelnya, bila urat dipotong, semua tak sakit. Makanya disuruh bunuh dengan baik. Makanya bila orang dipancung, itu cara baik. Ada pun ditimbak, dia rasa sakit. Dia sakit. Kadang-kadang dia tembak, dia nak mati. Ya? Tembak lagi, baru mati. Dia dah jisa. Begitu juga yang elektrik. Kita tengok kat YouTube. Kita boleh tengok. Masa dia elektrik, bukan terus mati, menggigil-gigil. Lama nak mati, berapa saat boleh mati? Keluar darah daripada telinga. Keluar darah daripada hidung, daripada mulut. Matanya ditutup sepanjang terkeluar. Sekali-sekali tengoklah dalam YouTube. Bagaimana dia elektrik dibasahkan kepalanya dengan ni. Alamak, memang takut. Takut sangat. Jadi tak mati. Doktor kita cek, mati dah. Kalau dah mati, sambung lagi. Tapi kalau dibancung, subhanallah. Hukum Allah paling adil. Tak menyeksa. Maksudnya, harta binatang kita tak boleh. Tadi ada SMS. Ingat saya. Ustaz, ada orang sembelih lembu. Bila lembu ni menggelapar, parang ni jatuh. Kata ustaz tu tak boleh makan. Lembu hari yang 5,000 harganya kau tak boleh makan. Macam mana je orang lembu nak makan semua ni? Kalau parang tu jatuh, kita kena ambil cepat-cepat potong. Jangan siksa. Ya kan? Begitu juga dulu. Orang apa ni potong ayam. Kencang mati. Ayam tu hidup kan, tapi dia dah putus. Agaknya kat sini dah putus. Tangkap. Potong. Boleh makan. Ya kan? Kalau gitu nanti, kalau ada lembu kena langgar, apa lembu tu jangan sakit, oh tak boleh makan. Sebab sekadar apa, berlampah. Begitu juga kalau kita potong, sedang keadaan seperti itu, kita terus potong. Terus sembelih. Katakan, jadi kita pikirkan lembunya, tiba-tiba ada yang tak putus. Ya, kita putuskan. Ya kan? Jadi di sini, anak katakan kepada antum, kalau menyembelih, termasuk membunuh, jadi bunuhlah dengan cara bagus. Cara mulia. Masa dah habis sedangnya. Dan kalau boleh, soalan-soalan yang akan datang, ya. Setiap soalan yang ini akan dijawab dan akan datang. Dan kalau ada soalan, bawa ke soalan akan datang. Dan saya akhiri aku lukau lihada astagfirullah li walakum sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa yang inginkan buku ini dapatkan di belakang. Tengok satu keluarga ya. Orang di luar habiskan ribu-ribu untuk buat maulid. Patutnya antum buat dakkan habis 100-100 untuk hapuskan maulid. Mereka nak hidupkan maulid, kita kena hapuskan maulid. Faham insyaAllah? Kalau antum hapuskan siapa lagi ya? Allahu ya'lam.